langit kan. Jadi kabeh itu dikendalikan nang langit. Lah ning bumi iku pantes-pantes ya. Iku nak cara Quran. Nak cara ilmu tata surya atau nganggo ilmu astronomi malah ketara bener Quran. Kowe kok darane bumi ning isor iki. Jajal misale ge delok cakrawala. Bumi pas muter. Bulan yo muter. Kadang kene posisine ning dhuwur. Napa? Wong kabeh muter ning galaksi kan gak jelas di sing isor di sing dhuwur. Ya, tapi berhubung wong kabeh goblok sedarane bumi ning isor kan penak wis. Dadi ki isor kono dhuwur. Yo wis. Iku baru kayak goblok urip gak ribet. Napa? Ora napa? Ribet. Nah, goblok sing elek, goblok sangka pangeran. Nah, goblok ngono iku ora apa-apa. Ora ro astronomi, ora wan cara ora takokane mungkar nakir, Bang. Nah, goblok sing elek tenan iku gak makrifat Allah, napa? Ora ngerti pangeran iku goblok tenan. Iku sing wajib dikritik. Nah, goblok ora ro carane golek dhuwit, ora ro matematika, ora ro astronomi iku wis goblok biasa. Mesti ya goblok sing barokah lah, gak ribet urip iku gak. Urip iku gak apa? Gak ribet. Kalau itu sering tahu kitab Fakhrur Razi, tafsir Fakhrur Razi, maka ya itu tadi cara beliau itu sebagian ayat Quran itu buat tafsirkan apa yang Anda lihat, karena itu sing barokah. Kira cocok lah itu sing barokah. Senajan itu aku keliru. Keliru tapi barokah. Mulanya kalau nak rawung goblok aku senang. Pipi yang barokah ini, gak ribet. Urip aku buatan apa? Beli so ngopi, rokok, sewenang. Seduh, negara diutang akeh bareng serah mikir. Nah wong pinter malah mikir, wah ini potensi kolab Indonesia karena kadar utang segini. Wah, sono menteri yo ora cocok, wah ini bahaya ini karena menterinya ada ahli di bidangnya. Wah, mikir, nah goblok kan. Wah, sono wong ana krungu kabar nak melarat untuk jatah langsung mendaftarkan diri dadi wong. Kowe enak kok goblok kowe enak. Ana kabar nak pondok iku saiki undang-undang pesantren di sahkan terus ujung-ujung ngerasa sarjana ngono dadi penak pokoke dadi wong goblok kok penak tapi sebagian ayat kudu ditafsiri ala wong goblok ben barokah uripku gak ribet misale ngene kowe nak muni iku srengenge opo gak kowe nak muni srengenge kawetan jenengmu tolak atis samsu srengenge terbit utawa muncul nak srengenge wis surup kowe muni opo khorobati samsu srengenge surup aja niku omongan salah tapi barokah iku sing gampang opo. Sajane ya ora, kowe nek ngomong cara falak berarti ngene. In qalabat lanal ardu wa nahnu tahtaha hatta lanara samsa. Fasara lailan. Jadi bumi iki aku lagi ning isor mulane ra roh srengenge. Lah iku jenenge bengi. Ayo muter to ora, keribet entar. Tapi ku sing bener, ribet ngono ku sing bener. Jadi bengi ku ibaraton kowe posisi ning isor. Mulane ra roh srengenge iku jenenge bumi. Lah nak srengenge surup yo ora mungkin fa kaifa yakunu al-jirbul akbar yahrub fil jirmil asghar srengenge ku akbaru minal ardi kok iso ketutupan piye kowe iso bayangno ana sapi ditutupi semut kowe iso bayangno nek wong sapi kok ditutupan semut lah saiki srengenge mbek bumi gedhe ndi jere srengenge tapi kowe kok muni srengenge kok ditutupi bumi iku padha karo muni sapi tapi ilmu ngono iku terkeruten. Wis melok goblok wis ngono. Wis sangat delak wis. Lha srengenge iku kan akbaru akwaru minal ardi marratin, sangat lebih besar berlipat. Jadi iku dawuh Imam Razi. Jadi umpama wong kabeh nganggo hakikat menapa ing qalabat lanal ardu fasirna tahtaha. Panakul hadihi lailun jeneng kok ya semono to. Hei ora barbar misale anak tak kok Pak srengenge wis surup. Wis terbit utawa wis surup. Iki ngene jong ngepun. Posisi mbok ning isor. Posisi matahari. Kira-kira anak ndarani bapake setek. Oh, bapake setek ya. Takoki ngono kok ribet ya. Kerumet. Mengenai pangeran itu pinter. Nah pangeran itu orang kepingin Quran itu yo ngajak goblok orang kepingin. Orang difahami orang goblok orang kepingin. Lagu bala gue Quran apa? Yo orang kepingin ngaku selera goblok. Yo orang kepingin orang goblok gue gak faham. Mengenai goblok ya dituruti. Wong pinter jadi. Turut. Melainkan terus ngaku istilah ngeper. Ngeper kaya melani wataro samsa ida tolaat taza baru angkafi. Wataro laningali siro. Coro pandangan mata. Iku serengenge begini. Allah dari awal ngendikan wataro. Coro pandangan mata. Maksudnya ora pandangan hakikat. Kok gue ini coro pandangan mata. Gue ini kini ku ngaji. Hakikate ya hiburan ini. Iku cara pandangan mata wong teko go jalalen iki jenenge ngaji. Ngaji. Hiburan mulai dhisik ora ono perkembangan. Ngaji rak tambah tahun tambah alim jenenge ngaji. Terus pirang tahun ngaji niki? 2005. Terus pirang tahun? 15. Piro? 15. 15 bocah mondok 7 tahun wis do alim. Ya karena hiburan. Ya serana perkembangan ya sing ngene. Ya tapi pangeran ngekek ganjaran kan fadhole Allah. Ora ono berdasar apa amal. Alhamdulillah. Iku pangeran. Jadi pangeran iku aku mulan aku kadang pangeran umum ora pangeran sering tak tangisi. Aku kadang sakit. Sebrubung pangeran Al-Ghaniyul Mutlaq. Tapi pancen istilahnya pangeran yang istilah nawae ya wayan suruh nawa haruslah wong iku nulungi pangeran. Lah tentu pangeran ora butuh apa? Itu. Mergo ya sakit tenan, jajal ora sakit. Kudu milih bahasa sing wong awam iku paham, tapi ora nutup hakikat. Lah nek ngendikane wa taros samsa ida tolaat. Misalnya tentang Ashabul Kahfi, tentang surat Ashabul Kahfi, tentang Dzulqurnain bi hatta idza balagha maghribas samsi wajadaha taghrub. Wajadah itu dua fa'il, berarti kalau maknanya itu enak, maknanya itu kudu ngene. Sehingga ketika Dzulqurnain sampai ke arah barat, wajadah mongko metui sapa Dzulqurnain haing sames dipetui takhrub. Dia menemukan matahari dalam keadaan tenggelam. Dianya karena fa'inna haqiqata syamsi la takhrub, karena hakikat matahari dah enggak pernah surup. Jadi Allah orang ngendikan wasamsu ghoriba, srengenge surup. Nah ngono orang ngendikan hakikat. Jadi Allah nanti takoi, misalnya hak serengenge surup, aku kudu jawab dalam pandangan mata saya surup, harus dijawab gitu. Nah, ada yang muni surup gusti, goblok berarti apa? Tapi aku tidak usah ingat ngono maksudnya. Jadi pangeran nanti apa? Hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrub. Jadi ono fa'ile wajada. Mongko metuki sapa Dzulqurnain ha ing sames dipetuki taghrub engkang surup wa sames. Fi ainin ing dalam mata air hamiatin kang kehitam-hitaman. Engko masalah terbit yo ngono. Hatta idza balagha matli asyamsi ya wajadaha tatlu. Ora kok wong ngendikan fa idzan asyamsu taliah utawa tatlu. Nah ngono hakikat. Padahal hakikat itu enggak pernah terjadi. Mulane pangeran ngeper-ngeper dinisbatno ne wong iku. Dadi kaya aku misalnya kowe tak sugoi mangan wonten wong melarat misalnya tak sugoi misalnya lho sego sambel kerupuk. Kerupuk murah. Sebab pangan lah. Aku nak takoki, Gus makanan iku enak, cara muni enak. Ora oleh aku muni pakanan iki enak karena itu hakikat. Iya. Padahal mau sambel lah, Mbak. Kerupuk. Paham ya? Aku kudu muni cara isis enak. Supaya nisbate enak ning sing mangan. Kok melarat, Mak. Wong lesu. Paham ya? Tapi nak enak tenan oleh langsung muni pakanan iki enak. Jadi kalau aku misalnya nyangoni muni, iki lho nek dhuwit 20.000, akeh no, kuwata. Nah, berarti katai bin nisbat li hadzal fakir wa. Tapi aku ora oleh muni dhuwit 20.000 iku akeh. Mergo iku hakikat. Paham ya? Jadi Allah ngendikan wajadaha taghrub wajadaha tatlu. Lah aku sering ngaji Quran tak tangisi. Sakene pangeran ya cara iso ada sakene pangeran Al-Ghaniyul Mutlaq. Mergo kudu gawe redaksi sing wong awam iku paham. Tapi ilmu hakikat ora rusak. Nah kowe kan gak. Lah wong goblok kuwi lho. Wong kok pintere ngono. Penak no uripe. Pokoknya ada hutan yang pikir nandur kalau nak panen alhamdulillah nak ora ya ngeremeng pokoknya ada kiai ngaji ya ngaji paham alhamdulillah ora ya ya gak paham diterangkan biar paham Lha iku pangeran. Lha iso pangeran iso akeh tenan, apian. Dadi umpama tenan ya banyak sakit. Umpama ora al-ghaniyul mutlak karena tadi. Mane kudu wong iku kudu nang fasir sing ya rada-rada rasional tapi ya macam juga ganggu pikiran tapi ya semacam nah, saiki bahasa Quran itu hakikat apa nuruti wong ya kadang hakikat kadang nuruti wong nah, misalnya tak pada ini misalnya aku di pedang ini landep aku nak menipi cara bahasa Arab as-sayfu qati pedang ini bisa memecahkan apa saja iku hakikat apa ora ya hakikat sifate tapi ora perlu ning kenyataan ternyata tak sifati kotek yang diputus itu baja kan enggak kan pedangnya kalah tapi tetap sifat dasar iki kotek misalnya al-ma'u murawwir air itu menyegarkan ya sudah itu hakikat memang sifat dasar air itu menyegarkan tapi ketemu wong sing wis rasanya rusak orang diabetes orang yang mangan ae ora tau iso wae. Nah, makanya ketika Allah ngendikan Quran itu hudan lil muttaqin. Ya pokoknya sifat Quran itu al-hadi menunjuk jalan. Tapi ana wong tertentu sing kosat kulubuhum kaya wong kafir. Jadi kira usah takut Quran jarine hadi kok kena wong kafir ora hadi. Ya mau sifat hadi Quran itu hakikat. Sifat wong iku kosat kulubuhum ya hakikat. Paham ya? Jadi misalnya ini peso ya, peso iki landep. Terus mbok go ngiris apa besi ini. Ya sebenarnya tetap untuk sifatnya landep mau panjang itu hakikat apa? Tentu orang tahu ukurannya pokoknya anggar peso dengan definisi seperti itu jenisnya landep ojo pepeh bareng buat jajal apa? Besi itu, wah boleh gak landep nah, bukti apa, aku ngiris besi lah kena wah mesti darahnya kayak gue sarap karena radu nih apa? Radu kias seperti itu gue radu ya tuh kalau jadi Islam rahmatan lil alamin aku rata rahmati kiri terus aku rado nih ya sudah seperti itu tak warai ya jadi Quran itu nak ngendikan seperti itu makanya bumi itu banyu bumi kondiyo minas sama ya, tapi saiki namanya kitab takrib darani mana zala minas sama aw naba'a minal arti tapi tapi Quran ra tahu bakas sing naba'ah minal ardi mergo Quran sedang ngendikan ilmu hakikat nak kabeh iku minasama disebut akhroja minha ma'aha wa mar'aha tapi tetap sause antum asaddu khalqan amis sama'u banaha rufa'a samkaha wasawaha wa akhtasha lailaha wa akhroja duhalaki wal ardu ba'da dalika tahaha jadi Allah gawe bumi ku kok dukhanu sama lah dukhanu sama itu ada unsur dari awal wis dukhanu sama terus jadilah bumi terus akhroja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha ya dong ya nah, ngaji ben paham nah contohnya hiburan yo ngene ya angel tenan ngaji Quran mulane sesuatu iku binazor lil mukhatab apa hakikat yo apa nak ngendikan yo semono iku mutakallim mukhatab yo dirgani kan mau wa tarasamsa ida tola dadi wa taro lan ningali sira kowe ningali asamsa ing srengenge ida tolaat nalikane meletek apa sams tapi meletek srengenge iku berdasar taro mergo mbok delok aja mbok takono hakikatul amri nah hakikatul amri yo srengenge ora tau tolaat ora tau gorobat jajal kena belajar falak karena yo ora ono tolaat ora ono gorobat muter dhewe-dhewe ning galaksinya masing-masing ning orbitnya masing yo ora ono tolaat ora ono gorobat lan nek ora ono ngendikan nak gorobat tolaat iku taro cara sing mbok delok kowe tau ngalim nganti ngono mesti ora tau yakin wis semaan tok sangu wis ya. Pidato dalil wis. Amit tenan so. Abi yo ora kena kok salah. Pancen secarane seneng Islam semakome lagi tok kono yo ben. Iku yo barokah. Ngene iku yo apa? Pertama kagus sing tok barokah. Ya dadi nek ana lafat, semua lafat Quran, apa semua lafadz Quran itu seperti itu. Makanya sering ono kata alam taro, aro aita. Maksudnya karena yang kita kenali adalah yang kita baca. Tapi hakikat itu enggak perlu aro aita, enggak perlu taro. Faham? Makanya nih Ibnu Jalalain sering ada lafadz di komentari Jalalain bin Nazar ilal mukhotobin melihat pengetahuan yang ada di mukhotob. Ora berdasar hakikatul. Kaya mau kadang melane Quran itu tak titeni anggere lafat-lafat astronomi mesti ana kata taro atau wajada mergo dinisbatno ning wong. Napa dinisbatno ning mukhatab utawa ning wong iki. Melane hatta idza falagha matli asamsi wajada. Rujute wajada ku ning Dzulqarnain. Umpama nunjuk hakikat tak hatta idza balagha matli asamsi fa idza hiya taliah. Atau faidah ya waribah atau tatlu. Padahal itu enggak terjadi. Enggak terjadi. Oh, mikir ngono bareng. Ya, tapi ben pinter, ben rambut. Ben mau ben ono gunane ngaji piro? Mulai 2000 piro? 5. 6 tahun. Wong modok ning Mesir 6 tahun sudah pinter. Salim ya. Ono dari awal nyenar niat pinter golek barokah. Barokah kan ra ketok. Dadi. Ya sempurna. Soale anggap ae ngaji tarkul mungkar apa. Main pas ngaji berarti gak dugem gak sik wis apik. Anggap ae tarkul mungkar to. Wa tarkul mungkar wajib. Berarti ngaji. Wajib. Lah nek wajib iku sing lakoni diganjar. Ya ngono ae paham ra paham. Mustabihan hale serupa. Serupa lah Imam Suyuti milih mustabihan warokohuma. Sing mirip-mirip iku godhonge halun wa ghairu mutasabbihin lan ora serupa apa samaruhuma buahe ikilah sedon remen. Imam Suyuti yo ono-ono ae. Dadi buah-buahan iku godhonge mirip-mirip tapi buahe dhewe-dhewe. Tapi sing muni warokohuma mbek samaruhuma iku Imam Suyuti ya keben. Jane sawen nek cara mufasir saiki malah gampang. Podo jambune godhonge podo. Iku sitok jambu Bangkok mek Jawa iku rasane beda. Cara wong saiki lho, cara wong saiki mesti nafsiri iku. Lah iya persis kabeh, tapi rasane beda. Kan jenisnya jambu, godhonge ya podo. Rasane beda. Kok rai Jawa kan raine beda-beda. Rasane podo rasa Jawa. Rasane rasa apa? Jawa. Ya boleh, baik kalau kalian ini pokoknya nak tafsir itu tetap dawe mufasir, ora dawe Allah. Melani umpama ono salah, ya umpama ono apa salah. Iku yo dawe mufasir. Kalau neliti ini gua lama sekali, mulai zaman boy lama sekali. Melani dawe ulama-ulama itu mufasir itu bantu kita, tapi tetap tidak makili maknanya Quran. Karena Quran itu terlalu sakral untuk ditemukan kepastian maknanya. Tapi tetap aku bantu, sangat apa? Bantu. Sangat. Ya uspi, kene aku menuso. Napa? Kene aku napa menuso? Ya yes, tetap sak top-tope menuso. Aku barang hadis. Sing dianalisis Quran kalam apa? Qadim. Jadi awalnya aku suara sambung. Leung barang qadim kok dianalisis barang hadis. Pemain mufasir saiki. Fasir saiki sampai kuliah menoyor untuk pacaran sidik-sidik. Bawae wesel nyentak wong tua sidik-sidik. Terus dadi mufasir mukasafah piye. Pemene sing garape iku berdasar keinginan dadi dokter. Akhirnya terus tentang harta mikir kuliah amin kok kon roh iku piye. Oleh roh iku kondi. Mesti ngaji nganti 2005 ora roh pemene. Kono mau terima golek gelar apa? Malah rongko nasir malaka yang di kue berobo. Ayo jajal malaka apa maliga ini bingung. Yang laku apa yang liku. Iki babe nasoro apa doroba. Wewe sak penggawean. Pemene bude isolasi mejarot itu piro babe. Masjid piro. Terus yang mulhak piro. Karena no masjid ono mulhak. Ah, lambaran. Anu kalau nulis termasuk fasir keren, rohan betul. Yes, berkontak mau naik pangeran, jenis mesti pilih. Kau rawa iri, murati pilih, iri. Karena tadi kalau nulis macam kok iso pangeran tu nak ngedikan kotor banget, sedang dialek dengan tadi taro yang kamu lihat. Jadi kayak tadi bahasa. Sego sambel segane kualitasnya tidak bagus, sambelnya tidak bagus, serondok mampu. Terus tak takok ono muni enak deh, mesti muni enak. Mesti ada takok Gus Afif, Gus sego iki enak jare muni enak. Aku tuh muni ngono, jare muni enak. Aku ra oleh muni, oh iya enak. Berarti aku nyifati hakikat. Paham nggih? Nek muni jare muni kan nisbi. Relatif, corong fikir enak. Paham ya? Ya iku jenenge apa nisbi. Nah, serengenge terbit tenggelam iku nisbi. Mulane awal yang dikan wataro sing mbok delok ngono. Jadi kira perlu tu lah. Saya kira wong-wong ahli sains, wah yang dikatakan Quran tu salah. Ternyata matahari enggak ada terbit, enggak ada. Iku ya goblok meneh malah. Wong pikiran ngendikan wataro yang kamu lihat. Apa orang ngendikan hakikat. Ngono kok ora iso le dul-dul. Dhe pikiran tak ngerti kondang. Lah ngono nampu kok semaan terus kon paham piye. Kok mikir tok wis ngenteni apa? Energi. Terus kok kipet wataro sampe terus orang kafe wataro terus wataro patang dah terus wong FIFA suatu men. Dari kamu itu cocok-cocok minal jin nanti. Ya, tapi ya apik di Bang Rasemaan ya apik semaan. Tapi tetap ke jo meyakini ngitmai Quran ndak hanya dengan cara itu. Semaan yo penting go siar sing mikir yo. Tapi yo coba campur aduk sing tukang mikir bukan semaan yo kacau. Sing tukang semaan bukan mikir tambah kacau. Tambah bahaya, bahaya kacau. Ya wis wis pangeran bagi-bagi yo. Bagi rezeki beda-beda bagi derajat. Sing repot menang digodukun. Wah sabar. Repot menang. Tapi tak titeni pangeran anggere ngendikan sesuatu yang hakikat. Kok harus menerangkan sing dipahami wong ditambahi wataro aro aita paham napa ana to kerani ngali ngene kok mesti wong delok sesuai sing dilihat tapi nek hakikat awal langsung ngendikan buktine ayat kursi men kula akhir-akhir kondang tenan ayat kursi. Ayat kursi satu-satunya ayat sing Allah enggak mau menisbatkan sama makhluknya mergo kabeh hakikat. Jadi Allah langsung ngendikan Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kae ngerti Allah iku sapa? Ora ana pangeran kecuali wal hayyul qayyum. Enggak dinisbatno sapa-sapa. Mergo iku hakikat. Jadi siji tambah siji loro-loro tambah loro papat itu hakikat. Cek wong keliru, cek bener pokoke yo ngono iku jenenge. Mulane ayat kursi tak din. Ayat kok enggak dinisbatno ning sapa-sapa. Mergo hakikat. Tapi nak barang nisbi, Allah mesti nisbatno wa inna lakabiratun illa alal khasiin. Salat iku berat. Wabut salat kok kowe nglakoni salat mung ora kecelok kiai kok ya aras-arasen. Tapi Allah ngendikan iku nisbat. Nisbat. Salat iku berat kecuali illa alal khasiin, kecuali sing khusyuk. Nyatane beda-beda. Nabi nganggep salat qurratul ain. Aku ayam kuyu nak sholat. Kau nabi uang sholat buang hiburan itu sholat. Kau fasik banget sholat itu problem. Nah, berarti satu sholat punya dua sifat. Kanggo nabi qurratul ain, kanggo kue problem. Lah mulai jenis bat nong. Tadi tak tanya ini Quran. Nanti jenis bat nong, jenis bat. Paham tak? Ini semua pangeran. Tapi nak kau ayat kursi, kau nisbat-nisbatan mas. Langsung Allahu la ora kok fa'lamu ora pokoke Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhu siratu wala nu ora kok wong ngedikan kowe kudu ngene ya ngerti ya wis gak penting wis kowe ngerti ra ngerti tetep ngono Allahu al hayyul qayyum kowe iman ra iman ya tetep ngono wis ngono wis pokoke al hayyul qayyum kowe tau paham ngono ya detik ini paham ya gunane ngaji mulai dari kira kan ya pintere saiki ya. Mulane awak ngendikan ayat kursi langsung diambil min kunuzil ars. Songko ars. Maksudnya belum tersentuh oleh nisbi. Nggih tau mikir ora tau. Lah aku iso lah ora kok kitab karena wis ngono iku otomatis. Ngruwang wis makome iku wis lalah. Aku sinau kitab iku mau gue perbandingan, tapi nak paham-paham niku wis makome. Nyane swayahe napa. Lah sing ngaji wae gayane pinter mun sing pemane sing mulak ya Mas. Sing ngaji gayane do go sowi go. Pemane sing apa? Mulak. Ya dadi eling-eling ya ana nisbat ana hakikat. Dadi nek nisbat ya wa taros samsa. Seringe mbok delok ngene e bin nisbat ning delokan, ora bin nisbat ning hakikat. Jadi kudu kayak kudu mikir. Yaitu kali Indonesia beras diarani makanan kod binisbat li ahli Indonesia li ahli hadal bala. Mungkin yang negara lain tidak kod. Mergo nisbatnya beda. Beda-beda. Mulanya ketika Nabi zakat fitrah nganggo tamer tetap Imam Syafi'i digenti beras dalam konteks Indonesia. Mergo kod. Nah ya mergo apa? Kod. Lain nisbinya kan beda. Beda-beda. paham ya, jadi orang iso terus hakikat oh, anak Nabi sodakoy nganggu kurma, orang Indonesia sunnah rasul kurma anak sodakoy amin nganggu kurma bingung, fakir miskinnya kayak kurma pengen untuk melinu tapi bocor-bocor ramangan beras, mangan apa kurma jalilah sunnah apa bocor orang tau ngaji ngaji masalikul illat sekali-kali ngaji usul apa? Fekih masalikul illat rasul fekih tak sembunat mana ngaji ngaji ngaji wong alim sing usul fekih jalan warase apa? Jalan sing ikhlase yo jalan ngaji kok nggo suwan-suwanan kiai nggo suwan-suwanan ngaji yo ngaji aneh-aneh yo ana mas wong sowan kiai karoan kene ngaji jare kok aku sowan ngene Gus Babar ngaji piye karo wong ngaji ne ra teko malah pas sowan ayo ajaran sesat yo ngaji mbek sowan penting iki penting ngaji ora ana ning hadis wong sowan kiai salah tarikon ilal jannah ora ana sing ana man salah katorikon yaltamisu fi ilma dadi nek golek kiai golek ilmu iku swarga. Nah soalan nusin utang kue kok lapor aku. Saya ngape pegatan kue kok lapor. Wong bojo judes iku walesem. Wong kue ora tau seneng tenan iku jodoh tetir. Masih niki pacaran ping 5 lah terakhir sing mbok rabi. Lho masa lalune ngono kok kepengin keluarga mawaddah. Wong pangeran yo ora goblok. Kowe mesti wae dihukum ora tau apa mawaddah. Ngono kok ora ro, kok diterangno. Ayo jajal bojo sing mbok rabi iku alternatif terakhir apa cinta sejati ya. Ayo jawab. Rotor-rotor takdir. Takdir pilihan. Yo ora mungkin to maksudku cinta sejati ora mungkin. Kuwi wis mentok kok. Terus kiai kok duko. Mawaddah. Yo ora iso le terus. Wis pokoke urip wis sabe wis bojo ngono iku wis tedire ora minggat wis. Wis bayang nopo mawedah. Serono. Iya sok sabar wae. Ana. Jadi kula kepengin ya kula nu fanatik, fanatik mbek dawuh Nabi sing jamin swarga ketemu wong alim ya yal tamisu fihi ilma. Niku sing dijamin Kanjeng Nabi swarga. Nah, suan-suanan golek kiai sing seneng disowan. Aja aku sing jelas. Ngaji yo ngaji yo. Lah kecuali wong sepuh jenenge ra sowan Kang, bahasane nilii, napa? Lho iya, lho kula sering lho ditilii Mbah Nafis, Mbah Jamil, keluarga sedo kiri. Pernah sepuh iku abuh wong bahasa Indonesia niku nilii. Tapi nak kowe iku nah, tapi podo-podo sowan watok ngaji karwan hadis e jelas apa yaltamisu fil cacat ora tuntus pokoke yaltamisu wong nabi wapian ora ana nabi ngendikan sing kowe iku entuk ilmu wah repot entuk barang repot golek-golek apa golek ora kudu entuk pokoke apa kadang iso kadang entuk kadang ora utawa misalnya aku nyebar ilmu 100 paling kecekel ya loro botol. Sape kok? Saya mau ceritanya golek-golek ya tapi itu golek-golek kadang entuk kadang ilmu dari ulama dise al ilmu soidun ilmu koyo hewan buruan sing kesit lah yang koyo gus tekam lambat kono kesit sangil gasange angel akhirnya satu-satunya jalan ilmu iku kesit ditembak tembak pas kecekel wis mati cerepet ya dadi tak baleni meleh dadi nek ana wong sing anti Quran jare karena Quran itu ndak sesuai sain iku keliru karena Quran ketika gak sesuai sain iku tetep dinisbatno wa taro paham nggo jagani mergo sain ndak seperti itu buktine nek ketika nyata sesuai sain awang ngendikan rungono tenan iki bukti takorku mbek apa kula ora kepen sampean percaya percaya pangeran suka langsung nyuarga anak aku raku rajin das ini dia cara sahabul hasan asyadili kan wan sur ilma wah li saddika kawah wahdar antan syuro ilma kali saddika kanas kena nyebar ilmu yang penting dibenero pangeran jadi transaksiku baik pangeran rabik makhluk-makhluk gaib ini tapi pangeran Jadi sekali mulang itu transaksi gue mbek pangeran. Jadi golek ilmu mulang li sot di kokau. Wah, apa? Sot di kokau. Allah nak ngendikan astronomi, Mas. Itu di Quran. Yang hakikat itu enggak ada wataro. Misalnya asyamsu wal qamaru bi khusban. Ora ono wataro. Aku geser ngene mbek rembulan bi khusban ben dadi hitung-hitungan. Sak donya roh kabeh tau nang gergak samsiah. Qamariyah jelas Allah ngendikane ora kamu melihat. Yang kamu lihat sebenarnya tidak langsung asyamsu wal qamaru bi khusban. Arah aku begitu, ngan rasa kecangkeman. Jadi mergo iku hakikat, nak samsiah iku dadi taun, qamariyah dadi jajan maknane ora usah wataro, kamu melihat. Mergo nak cara kowe nuruti kamu kowe ora srengenge ya, piye wis piye srengenge, panas Gus. Ora repot ge malah. Tapi hakikate srengenge dhewe apa asyamsu te srengenge wal qamaru lan rembulan iku bi husbane ndadekno itu langsung gak usah wataro-taronan karena itu hakikat. Allah sebagai pangeran ngendikane awake ya Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum langsung alhamdulillahi rabbil ora wataro aro aita Allah ya ndak ustaz titene lu ngaku sing sinau luwe suwe kok kowe kecangkeman cel geng lawan aku nar kualat tuh. Orang tidak mau fakir, terus diminatin rokok yakin. Fakir je endang, nggak diminati Allah. Rokok. Jadi Allah sekali ngedikan hakikat, mesti nggak ada taro-taro langsung asyamsu wal qamaru bi husban. Jadi asyamsu teh serengenge, wal qamaru lan rembulan bi husban. Jadi hitungan mereka wong iku mau roy tahu nak rasamsia. Qamar iku ora usah wataro-wataronan. Hakikate puji ku Allah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Tapi nak iya kan nak butuh mrene dinisbatno. Ya sing nak butuh ana wong sing ora nak butuh. Wis dinisbatno ning manusa wong ana sing nak butuh ana sing ora butuh. Nak butuh ra dinisbatno ning wong iku. Hakikate ya pancen ana sing nak butuh ana sing ora nak. Tapi nak alhamdulillah cek nak butuh cek ora nak butuh tetep alhamdulillah. Oke nak ngalim nganti ngono ora sah terus nang ngajimu. Khataman saiki yakin khataman. Lho nek iya ayo khataman ta be. Nek iso kono tak khatami saiki ya. Lha iku nek ngono wis ngaji ora usah go jalan ora usah go sowi. Wis yamsi binuri mirabudu ting nure wis. Wis semua wis ora usah jalalan. Sowi langsung wis. Ketemu podo nure, wah keren. Kalau ceritanya wali-wali di sini loh. Imam Tamakin tahajud, anak nure terus bahas sopo, podo nure terus ketemu. Jadi rapat itu pendak waktu apa? Nah sekarang anak nure bisa rapat. Nah gue naik makam gue ngaji ini rasa kitab, ketemu podo faham ya. Wah ya keren ya. Tapi kata yang mohal. Jadi angger barang sing profan iku dinisbatno napa? Dinisbatno. Tapi nek sing hakikat Allah gak nisbatno. Mulane asyamsu wal qamaru dinisbatno. Maksudnya nyatane ngono. Napa? Nyatane ngono. Iku dadi taun samsiah sing kemudian dikenal masehiyah, sing wal qamar dadi taun napa? Qamariyah sing wong nyebut iku hijriyah. Tapi hakikate kan samsiah. Qamariyah kok langsung ngendikan tanpa nisbat apa langsung asyamsu wal tapi nak ngendikan sholat nisbat ya sholat jelas Mas wa inna hala kabiratun ila alal khosir kowe sholat yo muga ra kiai yo abet ono adzan waduh apa menen nak bar maghrib mangan ujug-ujug adzan waduh sadar ngene ku nang kiai Mas iku cara di viral lo isin sini wong kiai guru adzan aduh kelakuan kok ngono iki. Padakno nabi, nabi anger banyak problem kan namanya nabi kan mikir iku mlebu metu ning dalem. Sampai Aisyah iku cara Jawa risi. Lah anger mlebu metu iku jek Bilal kok gak rene-rene. Anger Bilal mulai notok as-shalat ya Rasulullah langsung arifna ya Bilal arifna. Arif ngekeki istirahat sira nak kita ya Bilal. Iya ya lal Bilal aku kayak istirahat. Dadi nabi nganggep salat iku istirahat. Oh, umat Edoniro paling sendiri ya putu-putune be ulama itu. Mulane wa qurratu aini. Tapi nak sholat kanggo kowe laga birotun problem apa? Wa inna barang sing berat. Iku jelas kanggo kowe, ora kanggo aku. Ora kanggo wong saleh-saleh. Terus pangeran ngendikan illa alal khosin kan nunjukno ono nisbat. Sholatnya satu, yang satu nganggep kabiroh, yang satu nganggep kurotul. Mereka manjang wongnya betul-betul. Lagi jengin ini sebat. Nah sholatnya ya sitok. Roh ke? Ya ngono iku jeneng ngaji. Nek iso ngono tak khatam isek iki. Nah buta nyuwek sapi tak sembelan saiki. Lah nganti piro regane sapi? Kuat Mas. Lah iya saiki kok bar dhuwur khatam. Khatam ta ora? Lah iya iya. Betul. Suwi lho ngaji iki. Namanya khataman, tapi makomnya semua nopo. Mengenai KB ayat-ayat pangeran, itu KB rano nisbat. Awak nak muji awak langsung. Alhamdulillahirobbilalamin langsung kuat. Mengenai walillahil asmaul husna. Rasa nisbat sih lagi fatubia. Kau kau di kepentingan. Iku pangeran semua lidi saya gejlok menuso. Aku itu kau dungo radungo. Aslinya aku sedi asmaul. Tapi kau lu muni mujib. Kau perkara kau butuh dungo. Iku menuso di gejlok pangeran. Iyo darahnya aku mujib. Kau kau di kepentingan. Aja nih awak tetap walillahil asmaul husna wasite. Cek fatu cek ora. Mana awak nak istuqo hukum nisbat itu dibuang. Kau arah roh dukane pangeran mulu, baru kau arah paham mesti. Awak nak istuqo, hukum nisbat tu dibuang. Ya, iku nenggone akhir surat Isra, kul aminu bihi. Allah tu minu. Iki sifatku sing hakikat. Cuk, iki percaya cek ora percaya. Mungkin arah penting. Ya mana kau dulu. Mergo gak oleh hukum hakikat diganggu oleh hukum nisbat. Allah tetap siji, Allah tetap lahul asmaul husna. Cek, iki percaya. Jadi wong nak maca Quran kono iku nangis. Ya banyak hukum hakikat kan gak iso digaguh hukum nisbat. Mulanya kul aminu biya awla tu'min. Mereka al hakikat la tata ghayyar hakikat gak akan ruh. Nah saya ini masalahnya wong-wong memahami Quran orang ini iki. Mulanya jadi kuwajuh. Coro Quran matahari itu terbit. Semuni matahari terbit coro Quran itu sopo. Wataro yang kamu lihat. Mana nih taro ya kok raro. Roa ya roh yo berhubung kue digenti tak taro nak jauh warai sorop nak tiga ilam kurup ilati ilang ya alam taro nah masa balik di warai ngomong akan pidato berarti atau mikir sorop mawas kan arah iso sini sini uang itu kasut juga asut kan. Tapi Tuhan ini lagi rakereng, lagi rezeki nak kayo. Ida asmar. Ongzur apa apa. Wah, kasut terlalu mudah. Kasut yang mudah. Sepuro ya sepuro. Mau fikir gue lawar apa? Aku dewe bangun tak eling-eling. Sajane fakir uga haram. Semari haram uring-uringane. Jadi punya fakir itu dah haram. Semari haram itu kan terus subuh pendek. Gampang apa? Uring-uring. Alih sekali fakir gak uring-uringan wali tenan. Tapi kan yang angel kan. Jojo raduwe misalnya pengaji radhe sangu anak rewel. Bojo protes uga uring-uring. Sabaram sepiron. Mencoba bangun nuna fakir uga haram. Semari haram bu. Uring-uringane. Mengajar aku kiai kudu mapan, fin keuring-uringan. Yo kan terus nyaman. Pak Ulon kan nyaman, terus nyaman akali, nyaman imanis, nyaman kah. Bagi soan rasuan serak kepikiran, tak penting. Ma Allah wa billah, ngaji nuruti perintah Allah. Kok ketika aku izlaning kamar nuruti perintah Allah. Wong kumpul manusia suwe-suwe mari ati atas. Tapi rak kumpul manusia salah nabi umatku hak ulang. Ya wes akhirnya ya kumpul pas mulang ae. Pas jagongan kowe nglamprak tok ndi. Selera-selera ngene kok dipethu ya. Mesti hadu nafsi apa hadu agama kira-kira. Rai-rai ngene iki lho. Ah kira-kira. Mbok ora roh potongane. Ya dadi eling-eling ya pokoke anggar pangeran ngendikan kok gak dinisbat. Nah iku hakikatun mustamirroh. Dadi hakikat sing berkelanjutan. Kaya Allah ketika ngendikan matahari fungsinya apa ya? Asyamsu wal qamaru bi husbah. Tapi nak wong yo beda-beda dinisbatno. Kaya salat iku apa? Salat itu la kabiratun problem. illa alal khosi'in. Nah khosi'in sopo alladzina dzunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang yakin setiap saat ketemu pangeran. Tentu setiap saat ketemu pangeran kan kondisi terbaik kan pas sholat. Wah, aku ketemu pangeran pas rokok udah enggak ada. Kan yo isin. Aku ketemu pangeran pas robakas rodoa juga kan yo isin. Aku ketemu pangeran pas WA nang ambek wong wedok kan yo isin. Wah, kan anggap sholat itu segala-galanya, ini kondisi terbaik saya ya Allah. Kalau ingin kau ngambil monggo. Iku jeneng ya. Wah, kok anak kira sholat sowan. Tapi kowe kurang bakal ngono. Ya sing ngono-ngono ya Kanjeng Nabi terus putune koyo Abu Habib Syekh. Memang dari awal nganggap sholat segala-galanya. Harus ditakdir kabudut pas sujud. Banyak ulama yang kan. Mbah Zubair ape kabudut itu tersiksa. Terus nyuwun santrine jenenge Pak Zaini Rin yo jupukno hikam. Dadi dijupuk malaikat Israel ape mau sikam. Dadi gak nyaman. Musan karena berus saking senenge ilmu ape kabudut gak nyaman gak ape sinau. Dadi ngenteni Israel ape sinau hikam. Yo Mbah Zubair. Kowe ora mah buka catatan utang. Oh. Ya Allah. Mergo ape ngunekno zaman urip isin mbek bojo akhire wis gak duwe wektu siki. Allah karim, Allah karim. Tapi ngene iku iso swarga. Kamu tolo pangeran ngopo neraka. Dadi mulane Nabi anggap salat segala-galane mergo salat itu kondisi terbaik. Ya maksudnya ya salat, ya mulang, ya apa saja yang kebaikan. Lain darani khosin di alladzina dzunnuna annahum mulaqu rabbi, orang-orang yang selalu berkeyakinan. Kabeh ulama nak manani ya dzunnuna di sini bukan den tapi apa? Keyakinan. Ya, dadi ya sudah. Tapi salat kagu kowe ya jajal kiai-kiai rekam. Gua di sini-sini wong. Bar maghrib terus lagi dahar. Terus krungu adzan ya rasa-rasa. Assalamualaikum sale direkam Pak santrian do mlayu. Guayane tegas jebule padha wae. Ayo gayane coba jebule anggap salat prop. Ya ora kabeh tapi agak-agak yakin ya. Sing ora berarti sing alladzina dzunnuna annahum. Iku Nabi nek anggap salat kan. Aku cek duwe. Saya itu pengagum salat. Meskipun kula jarang imam itu kula nu pengagum salat. Kula gadah kitab khusus salat kuat. Iku Nabi nek ape salat kan. Ketika Bilal notok dalam ya, dulu itu kan masyur ya. Jadi Bilal kalau sudah waktu sholat sebelum adzan itu notok dalam Nabi tok tok tok as-sholat ya Rasulullah. Bu Nabi itu sowan arihna ya Bilal arihna ya. Dari kata aroha yuri khuirohatan arih kulaturi apa ngekei istirahat sih roh ya Bilal. Ya ya cung aku ke istirahat. Jadi itu sholat itu sowan. Itu sekali keluar dari dalam ka'annahu lam ya'rifna wala na'rifu. Nabi ramai-ramai wong tapi nak sampai mau sholat itu tak kok itu rafaham. Kayak gak kenal, karena belum ya Arifna sangking usulin Nabi. Jika sahabat itu Nabi yang bersabar di sholat serana wanita kok, karena tadi sudah sangking isekin pangeran itu masyur, karena belum ya Arifna. Ya wis sing ditiru Sayyid Ali Zainal Abidin nang berwudu khusya ala berwudu kesemper berwudu ke keng nopo kuwi roh aku pe madhep sapa kuwi kan tenrake barokoan diusap-usap nang apa sih iku anak Jumatan ya diusap sih nopo ji apik ning bolongan masjid teman kita di gomar bareng takbir bluke jam takbir dulu aja betul kok ya ngono ya kok urip ya Allah jajal iku salate sah ta ora jawabannya muga-muga sah aja mbok jawab sah muga-muga Yung Nabi ku saking hormati pangeran dhewe Nabi umpama aku ra wedi beratno umatku normale siwakan tak wajibno. Lha wong ketemu pacar, ketemu presiden, wong dosi kaatan iki ketemu pangeran bar rokokan busuk-busuk. Terus muni Allahu. Beluke cek metu. Ya Allah, ya amit amit amit tenan. Muni ku ngajine jalalah. Kadang ya gawane apa sawi Mas. Amit amit tenan. Ung guru angen-angen sira kabeh ya mukhatabin iki wong sing dikita tapi nadzara tibarin kelawan angen-angen. Penan peningalan sing mbok angen-angen ila samarihi maring buah iki. Bifat khita. Kira iki to apa? Ung guru ila samari bi fathit ta wal mim. Terus bagian qiraah wa bidhammihima berarti ila sumuri, napa? Sumuri. Jadi fathit ta wal mim ila samari. Terus bidhammihima berarti ila sumuri. Wawa ti samaru jamu samratin ka sajaratin sajar. Jadi jamak yo kadang aneh. Sajaratin mufrad nak sajar jamak. Berarti samara mufrad nak samar jamak. Wa khosabatin khusyub, apa? Wa khosabatin khusyub. Jadi nak diwaca ila sumuri partene berarti khosabah khusyub. Nah diwaca samari berarti sajarotin sajar. Ida asmarona alikane buah apa iki awalamat iki sekawitane perkara yap tukang pertelok apa iki review kaifahu aja delok buah nak lagi buah iku piye delok kabeh nunjukno ayate Allah Subhanahu wa taala wa ilayan ilan delok nalikane mateng nadhi iki sing mateng iki ida adroka kaifahu nak mateng piye bentuke balik ning piye maksudnya bentuke iku balik piye kan bentuk ketika nom mbek tuwa iku be gitu lah kabeh iku sangka wit yang sama lah tapi kok iso nak nom iku kecut nak wis tuwa iku manis lah kok iso padahal materinya sama yang dihisap ya sama wite ya sama lah iku kabeh nunjukno ayate pengeran aja kok mikir wah kolomku pas wate woy sayang regane pas jatuh berarti gak wali ya woy rego jatuh ra jatuh tetep buah iku ayate pengeran blok goblok paham ya lah iya kena daftar jadi wali aja kok wah kolomku pas wapik sayang regane pas jatuh berarti gak wali nah wali iku cek rego jatuh ra jatuh anane buah iku wis ayate pengeran ke ungduru ila samari ida asmaro wayanai. Paham ya, jadi mulut-ramulut kiai ku kuduwe seneng mergo mulang umat cek mulangnya untuk cek orang itu, itu wali tapi nak beda no mulang itu, beran itu ya rapati ya terus no dewe ngono kok dibakas dari itu ya dibakas, orang ilmu kalau dibakas. Jadi kena di tanduran itu dua no sisi wali ini mau panen rapanen kejadian itu kabeh ayate pengiran. Jadi umduru ila samarihi ida asmar wayan ibu inna fi dzalikum la ayatil liqaumi yu'minun. Tapi kena nganggo kapitalistik buah kelah gue ngenes mergo regane ja. Iku mental kapitalistik apa mental wong mukmin? Kapitalis. Mental kapitalistik. Nah, ini aku marah ini. Ben ulam gue jalalan ini aku sumbut. Akhlak ini gue lo, kelakuan ini gue aku marah ini. Senajan aku ya roh kira bakal mari, tapi tetap tak eling no. Tak eling no marah ini. Ya pokoknya kelakuan ini gue marah ini. Inna fi dzalikum satam iku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabeh lah ayat ini dene dadi ayat dalalatin iki sing dadi pira-pira petunjuk ana sing maca dilalatin sami ala kudrati taala ing atase kudrat wa taala alal ba'si ing atase tangi sangka kubur wa kiri lan tangi sangka kubur lha iya uwit iku di biji iku kan ditanam ning tanah napa biji iku ditanam justru barokah ditanam malah jadi tumbuh lha saiki yo ngono manusa iku ditanam ning tanah tapi justru iku soben tumbuh bangkit lagi anggap ae tiap ana biji tumbuh anggap ae Allah kuasa numbono biji setelah ditanam di tanah berarti Allah ya kuasa membangkitkan manusia dari kubur. Lah jameknya apa Gus? Jameknya tadi ketika biji tumbuh itu ya ndak ada ikhtiar manusia sama sekali semua itu sentuhan kudrohe Allah Subhanahu wa taala. Padha ketika kita mati dadi wong meneh kabeh faktor sentuhan kudrohe Allah taala. Wong kare ngakoni wae ora gelem. Wong ayate wis begitu banyak. Tapi gara-gara utekem mau pas nandur biji kepengen duwe-duwe. Panen kepen itu tuh tekem wis kapitalis. Kudune kaya ora wong Indonesia wong Amerika nu. Mestinya kabeh itu sudah dibukti iman yang bukti sak dunia biji sak dunia sampai pangeran ditubuhno kabeh berarti kudrat Allah itu gak terbatas biji ning Indonesia urip ning Eropa urip ning Papua urip berarti kudrat Allah taala bener-bener gak terbatas padha jumlahnya manusia yang banyak itu gak ganggu kudrat Allah iso tangi men niku wali kena iso tekemu niku wali serasa wiridan ngono iku wali iku malah wiridan terus mener terus muga setiap roh apa ae ning pangeran. Justru wiritan nunggu itu terbatas paling sak jam baru aku kesel mangan. Jebule provokator, biasa. Biasa. Ya jadi kau nak apa aja, mau coba inna fi dzalika ayatil liqaumi yu'minun. Inna fi dzalikum saat menaik dalam kono-kono kabel ayat tenik tenik jadi ayat dalalah tenik sih jadi biro-biro bukti ala kudrat Ta'ala yang atas kudrat Ta'ala alal ba'si yang atas tangi songkok kubur wahiri lan yane bas dari kabel Allah ku mampu. Wong zaman biji ditanam ya urip barang urip jadi gede gede jadi biji meneh. Iku kan kabeh kudrohe Allah. Saiki manusa yang ngono wis dadi lemah dadi apa tetep dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Likomen maring kaum yukminun akang iman sapa kaum. Khusus dan tertentokno sapa kaum mun sing yukminun didzikri kelan kasebut. Kenapa menjadi ayat hanya bagi mereka sing iman? Karena li annahum karena satamne kaum mun sing yukminun iku al muntafiuna utawa li annahum karena satamne apa kaum mun sing yukminun iku al muntafiuna sing alam manfaat kabeh biha kelawan ikilah ayat fil imani ing dalam iman nah mestine sing ora iti baru bi khilafil kafir rumakno ayat iki jari Imam Suyuti piye normale nek wong mukmin kabeh iku dianggap ayate pengira angger gak nganggep iku ayat ya berarti kafirin. Tapi aku ora perlu ngafir-ngafir wong. Pokoke jelas Imam Suyuti ngendikan piye? Normale ngene iku la ayatil di kaumi yuk minu di khilafil. Kafir. Dadi anggere sing ra itibar berarti mentale. Tapi ora usah dadi kafir ya, mok rondok ya apa? Khusus den tertentono sapa kaum yuk minu di kang kasebut li andam kro satemne sing yuk minun iku al muntafiuna sing alam manfaat kabeh dia kelawan ayat fil iman ing dalam iman bi khilafil kafirin kan berbeda ne wong kafir mun wa cari kadurin inna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina banatim bi ghairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun Bati'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil Waja'alu lillah Waja'alu lan gawe sapa ngakeh lillahi maring Allah utai lafat Allah maf'ulun jadi maf'ul sanin sing kedua gawe syuraka'a ing pira-pira wong sing dianggap mitra dianggap bersekutu mek pangeran jadi umpami buatan Quran berarti napa waja'alu syuraka'a napa lillah jadi syuraka'a maf'ul apa awal ya napa syuraka'a malah justru maf'ul apa kula maknane nggih kula walik ben kersane gampang dadi waja'alu lan gawe sapa ngakeh gawe syuraka'a ing pira-pira syarik pira-pira napa sekutonan digawe lillahi maring Allah terus diwalik maf'ul awale digurekno maf'ul sanine di awal wa yubdalu lan digawe badal min husain dawu syuraka apa al-jinna lafat al-jinna sing didadekno suraka iku sapa aljinna tegese kelompok sing kecelok jin. Awas kena maknane jin. Wong sing kecelok jin kecelok iku ya iso dinisbatno gampangane ngono. Haitsu atauhum. Sekirane padha nurut sapa ngake hum ing para suraka fi ibadatil awsan ing dalam nyembah berhala. Tahwa khalaqahum hale wis gawe sapa waqat khalaqah. Hale teman-teman gawe sapa Allah hum ing para suraka. Fakih famu kau halik kau kau yakunu naono sopo syuroka dengan kondisi nyatane diciptano Allah. Fakih fayakunu na syuroka ahi ku piro piro mitrane Allah. Wakorokulan podong gawe gawe sopo ngakeh kita fivik lan takfiv. Kira ai kita u koroku. Maksudnya takfiv u tanpa tasdid. Watas titi lan tasdid berarti apa? Wakoroku nama? Wakoroku. Ai ikhtalaku tesi gawe gawe sopo ngakeh. Ikhtalaku. Tegese gawe-gawe sapa ngake lagu maring Allah, Allah digaweno banina ing pira-pira anak lanang wa banate lan pira-pira anak wedok oleh gawe kabeh iku biwirene kelan tanpa pengetahuan sing bener. Hai suqalu sekirane ngucap sapa ngake Uzair bin Allah, utai Uzair ku ibnu Allah wal malaikah banatu. Niku mun titik. Subhanahu maha suci Allah tanzian kelan bersena lagu maring Allah wa taala lan titik luhur sapa Allah. Amma sanging apa wa yasifuna kang nyifati sapa ngake ing ma bi anna lahu. Misalnya mereka mengatakan bi anna lahu waladan. Saat temen itu tetap kegungane Allah waladan ono anak. Wa ta Allah badi samawati sing awiti gawe langit bumi. Budi uhuma terus sing kang gawe samawatan arat min ghairi misalin. Kelan tanpa percontohan sabako kang wis dhisik apa misal. anna yakunu lahu waladun anna halika yapa eke fayakunu halika yapa ana iku lahu kedhawa sapa waladun anak toh walam takun hale ora ana iku lahu kedhawa sapa sahibatun bojo zaujatun tegese bojo wa khalaqa lan gawe sapa wa kula saeni saben-saben perkara kuwae min saknihi kang wis tengah saking khasese utawa tingkaise ayuh lakote ento digawe apa se bahwa halu ta wa fi kulli syai'in qalimun dat sing pirsa lalikum tadat sing badi usamawati wal ardi ku Allahu Allah rabbukum yaiku pangeran sira kabeh la ilaha ora ana pangeran kang wujud iku maujud ora ana hadzat sing wujud hakikat iku maujud. Nah umumnya kiai zaman kita cilik so ora ana pangeran kang wajib disembah jane makna iku rada salah tapi gampangane ngono. Ya mesti salah ya saja nih, tapi barokah salah itu nak sih ngomong ikhlas itu dibang bener angka-angkaan serap barokah. Lagu rasa salah bi orang no pangeran kang wajib disembah itu wajib. Berarti orang no pangeran sing sunat. Jadi macam perkara makna itu perkara. Tapi mesti ya umumnya orang no is mesti ngomong ya niat ngono. Jadi aku sing ngomong raku Imam Sanusi. Jadi makna itu saja nih salah. Jadi kan mulai dice kan makna itu panjang terjemahan sekolah ma'budah bihaqin ilallah. Orang no sing disembah secara benar kecuali Allah. Di Jawa maknanya hak itu wajib. Jadi rada keliru nih. Nggak mesti ini nak maknani orang no pangeran kang hak disembah. Orang kok kang wajib. Tapi kalau yang kayak pinter-pinteran orang, maksudnya makna itu rontok rapati bener. Tapi baru kayak kelas ya, ya bener aja. Lalu orang pikirannya ya orang macam-macam. Jadi kadang salah itu baru kalau macam sih ngomong yang ikhlas-ikhlas. Tapi tetap ono salah. Biasanya orang ikhlas kan gak pati pinter. Malah aku khawatir kira pinter mau kusangin ikhlasnya. Ya logikanya kan orang no pangeran kang wajib disembah berarti piye ya ono tapi rapati rapati wajib ayo repot nanti masukun mulane nak terjemah ning kitab-kitab ulama buddha bihaqin tapi aku yo kok iso nyelonong dadi wajib iku piye tek arepe iku bihaqin bihaqin sing nyelonongno sapa pertama sing ya padahal arepe iku jelas bihaqin. Mungkin kayak Jawa itu kadang selonang, selonang. Tapi ya sebarokah sebarokah, penting itu barokah, sekarang penting bener. Kayak ada orang ngiritan ya gayu, ya gayum ikhlas mandi, yang fase ya hayu, mulai mereka ya oyum gak mandi, mereka engkel yang coro zaman lagi apa, ya kayumu ya kayu. Di sekku ya, ya kayuku. Ya kayu. Mandi. Mandi berkah ikhlas. Jadi iya di sek ono wali Mesir itu ono di sek wali Mesir itu ketunane ra bener, kelabinan ra bener. Iku nak ndonga iku Mesir iku iso miring. Sing serbanane ra mesti iso ngono. Mergo ikhlas. Karena serbanane penampilan. Ora gojok kowe ya tak wae mesti. Ya bukti nak penampilan ini pas pidato serbanan bareng pas tahajud kok malah ora. Padahal ning kitab-kitab sing kesunatan ku pas salat. Iku ketara penampilan. Mesti nak fair kan wong pas pidato ku menyaan pas salat malah ora menyaan. Nek kelakuane sapa? Dadi ngukur ikhlas iku gampang. Dadi delok. Ya maksudnya ora kudu balik dia mari. Khusus. Lah kok yo ngonone padha ae. Mane kula sinau seneng. Dadi kula teng arepe jenengan ya seneng aji. Kula pas dhewean wek pangeran ya seneng aji. Malah luwe seneng pas dhewe. Sampe nangis kula. Sinau pas dhewean nangis. Lho tenan umpama pangeran ta pangeran tak sakeni. Lho ora sakeni umpama ora pangeran. Cuma pangeran kan Ghaniyun Hamid. Wes pangeran disalahpahami. Mana ke pangeran dilapuri nabi ku ya awake dhewe go contoh pangeran ku unik. Nabi Musa ku muang klepol mek jenenge kaume. Ora sing kafir karoan kafir sing men wong wong iman nak mangkel kok seneng aku mangkel. Anane ku ganggu. Wong senenge mangkel opo nek sing mangkel lo. Sing senenge mangkel. Mangkel. Mbok sing ra seneng. Wis, mawon-awane wae turu do muaji. Wis direwangi aku melek jebule ra paham mangkel lo. Misalnya setare wangi mulai ini terus paham kan jeneng no mas? Wes wae kolulah, wae kolulah kan jam ini ku. Jadi kan di ruang iki ini melek itu kan sumbut tuh. Terus apa misalnya? Terus paham misalnya, itu jenis sumbut. Ternyata jubule bareng wajib kenangane ku di kanca kenalan anyar. Jadi ora roh takbir anyar tapi untuk kanca anyar. Ngono sing maklaran macam-macam. Tapi aku pe protes piye ngrepati apa wis ngene. Ana sing bayune rabi yo mergo ngaji ngene iki macam-macam akeh. Ana sing tok kanca mergawe yo kok ngaji wis ben karo pangeran rahmati ora oleh dibatesi. Dadi aku yo mbatesi wong ben. Mbok sesu ana sing tok wayuhan bareng. Ora rasane takdir. Lah ana dhewean mek pangeran malah sering nangis. Mergo pangeran itu saking mulai ketemu umpama ora pangeran, iku njen sakit tenan. Tapi wong pangeran ora perlu bahasa agen. Tapi bahasa iku sah, napa bahasa iku sah. Mergo pangeran itu sering istilah ana awake ya falamma asafunan taqamna. Jadi aku iku delok Firaun susah dari pangeran. Kok aku iku pangeran tenan kok disaingi pangeran abal-abal. Iku lek istilah ana pangeran ya asafuna apa? Asafuna. Jadi asafu gawe susah sama Firaun sak balane asafu susah. Susah aku, bagi pangeran ditanding. Kayak aku mencari ahli tafsir tak sinoni tenan. Terus bisa disaingi ahli tafsir kok terjemah, kayak mangkel loh. Gue deng iku ya iku wong Islam, ora gedeng iku. Mangkel loh, wong Islam disuguhi tafsir sing abal-abal kan yo mangkel. Tapi mbok mangkeli wong pangeran rahmate jembar iso ae. Lho kula nu hormat lho, kula mbek kelompok Islam misalnya nyun saya, kula mbek Wahabi nggih hormat karena banyak yang sama. Lah nak pas aku mangkel ya pas sing dimangkel loh. Misalnya kene wiridan dianggap bid'ah. Ya nak ngono ya kudu nglawan. Tapi ning bab itu saja, di bab yang lain ya kita hormat. Misalnya mereka menghormati sahabat sampai sahabat ditulis ning soko-soko masjid itu kita seneng karena itu khasnya ahli sunnah. Tapi nak pas babi kene wis wiridan tenan diarani bid'ah, diarani gawe ya kudu nglawan. Tapi bab iku wae ya apa? Lha kan wa jazaa'u sayyi'atin ya sayyi'atu misluha. Pas kowe digoblokno ya males goblokno. Tapi hiburan ae rasa tok ati. Tapi nek pas cocok ya muni cocok. Kayak desain masjid Madinah kan kula cocok tenan. Semua dalam hal ini babi bagus tuh. Kan ditulisi nama-nama sahabat. Akhirnya punya tradisi menghormati sahabat itu yang mengkhaskan kita beda dengan si A kan kita menghormati semua semua sahabat. Tapi yang bab wasilah mereka beda dengan kita. Lah napa suwe pasti bisa yo oleh malas tapi pas saya aja luwe-luwe. Jazaa'u sayyi'atin. Iku jelas ning ngene tafsir-tafsir nek dipiso janjuk yo oleh malas janjuk asal pas lho kan. Misale diarani bocah kok tikus ora oleh malas kowe celeng ora oleh. Kudu pas. Yo. Kudu apa? Padha. Padha. Raimu elek yo kudu balese raimu elek ora kok raimu elek sak turunanmu bapak. Iku susu, jenis apa? Susu. Susu, kucuk pas. Mulanya aku seneng bisa sampean itu. Perkara ini gue males, gue kualet gue. Aku mparek pangeran dilawan. Untung aku tau nganggu hak gue, gak aku tuntas. Pangeran itu dilapuri Nabi Musa. Jangan wong seneng gue mangkel loh. Jangan kira gue seneng aku terus gak mangkel. Wong seneng mulai disi ya mangkel. Ya dengan gaya masing-masing. Tapi niatnya ramang mangkel loh. Gak repot tuh. Niatnya gue ramang kelo. Kayak wong Arabi loh. Wong kaji Nabi khutbah cerita kiamat. Wong Arabi yo yo mangkel. Nabi gue piye cerita kiamat orang no tanggal. Yo masuk akal. Lah sahabat itu ya sampe no di kiamat ya. Tapi Arabi tak ya Rasulullah wajengan cerita kiamat orang no tanggal. Lalu mata saat kiamat itu kata pas khutbah Nabi ya sembro mangkel orang Nabi wong ape Nabi gua coba bangun karo watimu natimu kan aja nelek tenang maksudnya Nabi sih jelas itu gak jawab mas gak jawab itu tetap khutbah terus sahabat itu debat. Oh Nabi gak midanget melani tidak ngeris ono sahabat sing analis kariha memang Nabi gak suka makanya gak ngeris balenin aja orang desa mata saat sampai tiga kali akhirnya Nabi gelem-gelem jawab. Nabi jawab ya ma atatalah lah kayak ada takok kapan lah persiapan apa po lu soal persiapan aku sholat biasa gak lucu kan ma atatulah kabiro sholatin wala kada wa kada saya gak punya persediaan yang lebih sholat kalau biasa zakat biasa poso biasa walakin ini uhibu gak modalku ya seneng jenengan tapi jawab almaru ma'aman ahabba ya wes ke digiring beong simbok seneng woi ku sohabat sak masjid yang muangkel jadi seneng Iku ya barok e wong kliru. Piye dadi pangeran saking pintere. Wong gawe kliru e barokah pangeran. Kaya petani iku dige goblok. Mungko pinter gelem nandur pari. Nek nandur pari ora ana ketahanan. Ayo gunanya apa menteri pertanian nak ana wong nandur pari. Tetep sing mari akeh beras iku akeh sing nandur. Ya tapi misalnya do pinter kan mau. Mung pinter kok nandur pari. Pinter ya udah sinan nita itu kan ngono. Terus wes akhirnya Nabi Musa umat ya Rasulullah saya ini beri ijazah. Mengira ada kejel ijazah agar Nabi Musa itu kan. Kayak ijazah Gusti kayak itu ngoseng wong ora iso ngelek-ngelek kulo. Jadi wong itu terus gak salah paham be aku. Jadi ugun Nabi Musa wis nabi ku mate sering salah. Jawab pangeran lucu. Ya Musa, hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, fa kaifa asna'hu bika? Tak apa lah padu. Dong aku sing pangeran sing salah paham akeh. Aku iku pangeran sing salah paham aku akeh. Akeh ana sing darane aku duwe anak, ana sing darane aku duwe bojo, ana sing darane aku duwe suruh. Kok aku pangerane salah paham akeh. Apa meneh kowe? Gak sakit nggih. Dadi hadza syai'un lam asna'hu bi nafsi. Lho pangeran aku yang bungkam dibungkam kabeh Mas wong sirik-sirik. Tapi yeah. Tiba-tiba kok pangeran. Yo aku sing pangerane wong salah paham meneh trimo kowe. Lah iki kok Nabi Musa nek ditakoki Gus Safi takoki Mas. Aku sing nabi wong salah paham. Apa meneh kene mau kabeh to lah. Apa meneh kene mau trimo urun brewok wae. Jadi cara Nabi Musa ditakoki malah aku wis nabi kalimu wae kowe wong salah. Nek kene mau kiai desa. Jadi pangeran ya melane pangeran sering ngendikan subhanahu wa taala amma yasifun. Lah di mangkeli ora pati kenek. Wong niate nyifati ku ya seneng. Piye iki jajan? Merepote wong. Kok sowan kiai mbok mangkeli niate ku ya seneng. Tapi ora rodur repot. Mbok gedingi niate. Seneng. Tapi ora rodur. Ya wong kiai alim mulang kita kok sowan malah ngenteni pas gakmu. Piye jajan? Mestinya aku seneng wong alim, seneng ilmu nih. Berarti sowan itu pas, pas ngaji malah ngendari ngaji. Ya Allah, met sampai tenan. Ngomong sing ora urusan pribadi. Ya Allah. Jajal saya ngomong idola wong alim mergo apane? Ilmune. Mestine sowan yo pas ngaji. Wong pas gelar ilmu pas iku. Tapi malah ngeteni, oh sowan saiki jek ngaji. Ah, eta dari ku. Aneh to ora gitu. Piye iki? Mbok gedingi, seneng mbok gedingi. Mbok dukung kelakon kok ngono. Hei kuntu, lha iku Nabi Musa matur mbek pangeran, Gusti kula nu ke ijazah sing wong recep ora salah paham mbek. Jabe pangeran, lha aku sing pangeran. Salah paham. Kok dirmu kowe? Akhire Nabi Musa ngempon Gusti, sama-sama pun. Lah Nabi Muhammad itu apapun hebatnya itu Nabi Junior meskipun beliau Sayyidul Awalin. Ketika Nabi Musa dimangkel umat ya sahabat itu kadang yang mangkel. Akhirnya Nabi menyebut laqad udhiya Musa bi aksara min hadza fasabara. Musa dilarani luweh timbang aku. Iku wae sabar. Dadi gambaran Musa itu ning struktur nabi ku anak buahku kowe nek dilarani umat sabar meneh aku ketua cara nabi dai. Laqad udhiya Musa bi aksara min hadza fasabara. Nabi Musa ora mangkel jajal Nabi Musa kan ya pangeran iki wis padha dene pangeran. Wong Nabi Musa iku nabi. Jenenge nabi ning dinggon ora priyayi. Dadi adus yo ning jeding ning omah. Bani Israil adus iku doblet. Lho kudu ora gelem adus bareng digosipno iku ader iku alate iku gak pati normal. Gak mangkel iki jajal. Lah wis mangkel nak ape menghilangkan stigma iku kudu kudu repot. Jajal, misale kita dadi Nabi Musa pilih ambiye. Apa terus buat foto buat share. Misalnya kita dadi Nabi Musa. Ayo ya. Ya Nabi Bani Israil nak terus kemana neng kali? Neng montok lah neng kali misalnya. Bone nglirit pokoke. Nabi Musa jenenge nabi kan yo mau buka aurat di depan umum. Terus digosipno mayaktali Musa ma ana. Mayaktasilu Musa ma ana illa annahu adar. Ya ora tau maknane adar iku. Bener. Kuwi cacangno bener. Tapi Musa iku ora gelem adus mek kita mergo apa? Adar. Apa mau jarimu? Wes awune-awune. Manggel, ora manggel piye? Karena enggak bisa mengkonfirmasi. Satu-satunya cara mengkonfirmasi dene kudu di depan umum kan ora mungkin wong nabi. Ngeser ngono WA jare. Manggel gak kowe? Jajal cara kowe dikonokno manggel. Wong darane ora normal kan manggel. Mau meluruskan harus kasful. Aurat buka aurat, tak mungkin lagi. Nah, tapi pangeran tetap pangeran. Pangeran udah coro Musa Raduso, tapi terkonfirmasi. Tadi pangeran gak udik. Lada tanda podoti deh. Ya Musa Raduso, tapi terkonfirmasi. Nah, akhirnya Nabi Musa suatu saat tawadus neng apa? Neng kali. Tapi udah WA, no? Lah akhirnya apa mas? Kambingnya uklen, Nabi Musa gak sadar bedak, ngeliwati bani, lu cuma normal. Iku pangeran. Tadi pangeran tu cik pinter deh. Tadi mau Musa ra perlu dosa kan gak niat. Tapi terkonver. Iku nara pangeran raiso. Tapi Nabi Muhammad kekasih ora perlu ngalami nganti ngono kurang jorok. Tapi tingkat disakitinya sama. Cuma contohnya aja bab iku, paham ya? Contohnya aja bab iku. Mulane anggere Nabi Muhammad dilarani kaume dawuh laqad udhiya Musa fi akbar min hadza fasabar. Jadi lapor mana ojo geman men sering sowan kiai, ki lapor masalah ora ana guna. Kiai mbok lapori utang, mak kiai ora duwe utang. Tapi waktu itu. Piye itu mbok lapori opo iki? Pemene kiai cilik ngene iki, bojo kula kereng. Lah iku malah nemen. Terus kape lapor opo jajan? Pemenang nak kiai ni bersepuh di lapor anak kulo nakal. Aku malah kau nganti butuku, orang sing nakal malah repot mana. Sing kiai cile-cile ini kok kue-kue mat. Nanti kulo suwun lah. Wong alim gua barokah. Barokah wong alim mergo ilmu ni. Mestinya nak suwan wong alim pas mulan. Ben sesuai fungsinya. Wong neng dokter profesional, wong alim gua jajal kue percaya dokter mergo apa? Mergo mengobatinya. Suwan dokter ya benda. Praktek mengobati. Nah, misalnya seneng dokter terus wane ning alun-alun pas liburan terus piye? Ah, liburan dokter, itu gunane opo? Mesti wong sowan dokter ya pas praktek, mergo ngobat. Apa gunane ke lara terus wane dokter pas dokter ya wisata. Sing penting wis sowan entuk opo aja. Jadi aku ini sakit kue, tak lara ibu nubre kue bener sidik mau, bener akeh ora mungkin, kue ono. Jelas ya mazhab gue yo. Paham. Jadi ben ngerti. Jadi lah soal komentar mau Nabi Musa tau matur pengiran yo ijazah ben wong cep ora komentari den. Jawab pengiran ada seun lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'uhu. Aku sing pengiran wae lara sadi. Nang pengiran kadang istilahno falam asafunan taqawnam. Fir'aun itu menyusahkan aku, ujung-ujung aku pengeran, ya aku sing pengeran waktu saya ini. Lu tersiksa loh mas, misalnya ujung-ujung terus Tuhan memaklumatkan diri, aku sing ahli tafsir. Orang Gus Bah, aku ikhlaslah tersiksa. Terus aku ikhlaslah tersiksa. Kok iso mau balik kok dadi ahli. Terus si naone apa? Kapan terus? Usorope piye, terus makune piye. Orang kok perkara hasud ya. Masih mengkonfirmasi. Kecuali tarung ana ping telu jebule yo alim tenan, mungkin aku lagi ikrar. Dadi yo normale wong tersiksa. Kaya kowe iki kanca zaman sekolah ora tau munggah muhafadzah amin mardud. Terus krungu kabar tanggon, "Wo iku alim alam, aku yo tersiksa." Apa yang lurusna iku dikasut. Gak lurusna iku. Kuatir menyesatkan. Menyesatkan. Terus piye jajal iki? Mungkin menangis sekolah ya atau munggah. Terus kurungu kabar, wah, kok ketok walim alama, masya Allah. Rono saingan. Jebule rono saingane ning hutan iku ra. Kiai ning desa terbelakang. Liyane cek primbon dene sira maca Arab. Di mangkel nang sekunane kuno. Wong seneng ya mangkel. Mergo tadi dia punya cara sendiri untuk versinya sendiri. Kadang ngono iku yuk din nabi ya pancen wis ngono. Iku pangeran ge. Nabi Musa ku penggemar ya wae. Lha ora mangkelo ge Mas, mbok arani mangkelo iman. Jadi bareng ning ora-ora teh iku ando kelaparan. Jenenge ning padang pasir kan kelaparan. Akhirnya mbek pangeran saking ngung kesayangane pangeran Bani Israel zaman iku diturunno anzalna alaikum manna wa wasal. Dikai makanan cepat saji. Jadi manna wasal wae gimana jenis makanan langsung saji. Ono ki kuna manane bentuk karo bentuk kok dipangan anak-anak. Pokoke jenis e cepat apa saja. Tapi mereka menawar Musa ning dinggon pakanan variasi nak sak jenis ku bosen. Lanas firu ala ta'ami wahid fatulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa mungiran nabi jabakas timun krai yo mangkel. Lanas firu ala tu'am fatulana rabbaka yukhris lana mimma tumbitul ardu diterangno mimbaqliha yo mangan iku kudu ana sayure wa qisaiha ana kraine wa fumiya ana bawa wa fasaliha apa wa atasiha wa basaliha mangkel gak misale dadi wong alim ngalamah terus tamumu mbakas niki niku ya waya krai sekedhe male waya timun sekedhe mangkel gak ulama perilakunya orang-orang mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada masalah. Anak Nabi Bakr ini Siddiq. Jadi wonten cerita tengene hadis sahih. Saya pastikan ke hadis sahih. Wonten tiyang niku ngutangi Kanjeng Nabi, duka Kanjeng Nabi nggih. Kadang ya anak. Nabi niku kan gadah mantu kaya raya jenenge Utsman bin Affan. Juga punya donatur kaya sekali kayak Abu Bakar Abdurrahman bin Auf itu kaya sekali. Tapi kita tidak pernah tahu maksudnya kan nanti kadang diutang. Ya terus ditiru sampai barang itu ya. Ya tapi itu ya unik kadang ya utang. Apa yang berkompir so sebagian umat utang, seneng utang, soleh-soleh lah ya diutang. Ngurus-ngurus masjid itu ya kok diutang. Kadang di masjid barang diutang. Serepa. Ini ku utang. Utang ini ku orang kesahur-sahur ke Nabi, itu pulau raro, makanya saya bilang raro. Pada Nabi itu donatur kaya-kaya, tidak tahu sasirinya kenapa Nabi tidak minta atau apa, tidak tahu. Ketika beliau ditagih, wa akhlatullahul qolat, sampai dimaki-maki akhlat itu di Nabi ditagih secara keras. Sayyidina Umar Abu Bakar tersinggung mau disahur dan mau dimaki-maki orang itu. Sampai Nabi, fa'inna li sahibil haqqi maqolat. Ben, pancen wong ngutangi berhak ngumpat. Jadi kue wani jadi kiai kita. Tak fa inna li sahibil haqqi maqolan. Wong utangi sing nyaut terlambat berak nopo? Bukan tepat. Jadi berak misoi. Jadi misoi tapi ya tenang mawon. Ternyata orang itu orang Yahudi yang pintar sekali. Dia pintar sekali. Saking pintarnya dia itu, dia melihat wajahnya Muhammad sudah dia jelas Nabi. Dari segi perilaku yang sekian kriteria yang ia yakini, yang ia fahami dari kitab Taurat itu Nabi, kecuali satu yaitu dia baca walam yazid jafa'ul qawmi lahu illa khilman. Dan di antara ciri Nabi kalau ada kaumnya yang wangkok, yang angkuh itu tidak akan menambah Nabi illa khilman, kecuali Nabi itu tambah baik. Dimaki-maki Nabi hanya senyum saja. Nabi ngutus sahabat utangi pedet. Pedet itu ya anaknya sapi kan jenuh. Cara begini pedet. Kalau ya rara pedet. Mana yang utama nih rara jenengnya nanti. Belum ragilum jenengnya nopo. Tiba korban sapi wau ini sing di tempat Islam seling. Enggak bucu nih wong. Perkara nih sing korban nih wong sing bucu nih wong. Wong sing lanang gak melo ngurbi. Awal hasil terus disaur besar. Ya kita itu rara. Sama Nabi itu ya unik. Nabi itu ngaram lo riba. Riba itu misalnya utang 1 juta dibayar 1 juta 200. Tapi Nabi nanti utang pedet baik lagi terlambat dibayar lo sapi. Ya sahabat-sahabat yang protes utang jiran pedet itu dibayar sapi. Jadi khair hukum, ahsan hukum kondoan. Nabi-abi ya wong di utang nak nyaur di luar. Saya juga tidak dilihat yang terdiri baru. Nah cara kula ya setuju, setuju wong iku kudu iso ngaji. Mergo wong sing anti riba ya medhit tenan. Ya sing anti riba medhit. Wong sering didangu para kiai, para santri. Wong utang kurang-kurang ngajari wong, nek gak gelem nambah. Cara kula ya dosa. Tapi nambahi nek atas nama riba ya dosa, padha dosa. Ya sing ra dosa ya utang. Sampai tak contoh, ben sampai mengerti hukum. Saiki aku diutang Ruben, sumur kemungkinannya kecil ya 0, sekian. Misalnya contoh itu, aku diutang Ruben 1 juta. Saya ulang apa tu? September. Saiki tahun rong ya, kita 15. Diutang saiki emas berapa? 500 ribu. Bareng aku reso nyaur sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun tak sahur tetap 1 juta. Padahal ketika aku utang Rufin 1 juta itu emas 400 ribu berarti untuk emas 2 gram setengah. Setelah 2 tahun uang 1 juta itu gak cukup untuk beli emas 2 gram setengah, paling hanya dapat 2 gram. Berarti kan rugi Rufin karena uangnya mengalami penyusutan. Paham ya? Itu kalau sengketa jelas, memang digerus emas kalau sengketa. Kalau tidak ada sengketa, saya harus tahu diri. Apa mana misalnya Rukin nagih pulau untuk Rembang. Misalnya gara-gara saya terlambat, Rukin nagih saya ke Rembang. Berapa kali dia umbal? Misalnya berduaan, naruhan, saya umbalan. Entah bintang ya. Satu saya bukan. Rukin senang mangan, umbalan murah marung. Umbalan saya kan. Berokokan mangan, beribu gelegean mangan meneh tiap terminal mangan. Kenapa ngetek nodonya? Padahal dia nagih saya sampai kenaruhan salah saya. Misalnya dia nelpon pakai pulsa salah saya. Kok terus tak sahur pas 1 juta itu alasan apa coba? Nah makanya Nabi punya sisi itu khairukum ahsanukum. Tapi Nabi ngalalo riba ya ora mungkin piye wae nambahi riba sri wong fakir terus fatwane ngene. Jika nambahi tanpa akad, ngekei bebunga, mongko ora apa-apa. Lah akhirnya diakali ya agar ngeluwai jare ngekei apa? Bebunga jare sembokono lah khila-khila macam-macam. Tapi sing jelas sing gak gelem riba wong medhit, masalahe wong bela medhit kan ya dosa. Medhit ya dosa riba. Dosa. Lo nanti dibantah mbek kiai, lha nanti ora riba. Lho saiki ora gak riba model ngono, iku malah iso nyaur utang. Misalnya kalau kayak cili, diutang 5 rupiah kok nyaur tetap 5 rupiah, gue liat pecahannya 5 rupiah itu serah iso gelem-gelem kan nyaur 100 rupiah, gue enak ono, berarti riba biro, sangang pulau 5 rupiah paham ya? 100 rupiah itu serah payu, disaur 500 rupiah berarti riba 400, sangang pulau 5 dan lainnya ulama-ulama tengah Al-Azhar itu khilaf nak nyaur utang 10-an tahun itu bicaranya, kan ngekrus emas itu disebut wa intu betul falakum rusu amwalikum latat dimuna wala tuzla. Kowe tahun 70 diutang Rukin 500.000. Dise wis didolo pedet. Kulo cek eling gek cilik anggere ana tanggane sunat kok didolo pedet padene cek rukun. Didolo pedet payo 300.000 digo sunate ponakane. 10 tahun kemudian sunatullah pas tukaran. Ya alhamdulillah tukaran. Karena tukaran ditagih. Wis 30 tahun, 20 tahun. Dibayar 300.000 untuk titiknya memperdek itu saya hitung juta ayo kena fatwa ayo utangnya 300.000 sahur 300.000 kacek 10 tahun untuk pedet untuk titik untuk titik ayo sakit sengketa ngotong pun rumet lo bulat balik di suani tiang sengketa ngotong biwong ngoro soal lho gus disi utangnya pedet coro di anak putu wis piro disi pedet itu gus wajah. Jadi saya ngutang, yo nak urip, nak mati. Sepat, yo nak urip, nak mati. Ya tak omong, ya aku gelem mutus lah syaratnya kayak kudu langsung rido, nak ora ora rusak. Ya pun pasti siap rido, aja mutus aja nih kan. Stu kalo pedet menek kapok, tetap itu juta. Di kurs emas ora gelem, ya stu kalo pedet menek. Tapi sing ngutang itu pratrimo, sing ngutang itu pratrimo, ini itu pratrimo. Muka tak rumah hati tetap diputuh Gus. Dia bakas putuh kan. Pedet itu selingkuh macam-macam malah ada tuh anak. Pedet pintu cepat. cepet dong, udah selingkuh. Wah, turunannya berakhiran. Aku tak omong itu rasa bayangin ada pedet itu nak kawin, orang yang gue alih, jadi hasil zino itu. Bapak kasana, mana-mana juga. Faham gitu, terus macam-macam. Jadi sing darani wong sopan itu termasuk sopan dalam membuat hukum. Ya dewe pangeran wong nak riba iku tobat wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Dan nak tobat wa in kuntum falakum ruusu amalikum. Nah ya tobat kuwi entuk Rasul mal. Rasul mal kuwi darane yo dikrus emas. Wong saiki ora ana krus liyane napa. Pi sing kerkos ta, jo paling dhuwur, jo paling napa. Terus ayo wong ngerti ta apa itu ya yo tak krus emas. Belum kira dikrus sapi lu yo ora fair. Sapi itu ya kadang ya lumayan tapi ya masa aku apa ya sapi lah dibang kebiak, dibang apa, angka Mbak Kulo, namanya Ki Sidik di Bapak sini Ki Abdul Rahman, Buyut Kulo di kurian kaji itu entah 16 sapi sapi gudik di saat kajian ya nanti ngajak no misalnya di Muri, ya entah 16 sapi istilahnya nak dihutang saat kajian 16 sapi, nak sapi sitok orang pro YouTube yang 16 ya saya hitung loh, pinter 2 kali 16 32, berarti 320 juta pola wali zaman saya ke kaji mau 40 juta itu disaur 40 juta mau 320 mau bisa utangnya sak jari warisnya yang utangi ya 320 jari yang utangi ya sakat sini jadi kadang malah melorot, tak sapi pun melorot paham ya? Cara gue dari ulama dari hati-hati mutus no sendiri. Nah, enak era tahun lama ini kira tahun mikir. Tapi nak ono hukum itu kecangkeman. Hukum kok ngono gue rari bela era tahun mikir kok kecangkeman. Enggak sih mikir di bina era kecangkeman. Jadi nak melorot kemilan. Misalnya utang sak kajinan zaman itu kemilan fatwa 320 juta untuk 16 sebab sapi. Apa milih fatwa digendeni kaji saiki 40 yuto sampe. Wong utangi nganggo istilah sak kaji nang ora jebule sapi. Ora iso ta sampe? Ya, wong utangi sak kaji nang ora jebule sapi. Emang ana ulama iku men Gus Warga iku awal, perkarane ora melok berarti melok ngukumi. Nak salah disalahno wong akeh, pengenan banyak lah. Lainnya jemben itu tengene hadis afadil ulama, fadil ulama itu. Wali untuk suwargo di barawe pangeran. Aibal aulia atfulu jannah. Wali untuk suwargo. Wong sing jihad mati syahid untuk suwargo. Kecuali ulama. Pas ulama itu gak dewe pangeran kif. Jelas tengene kitab-kitab tengia. Hei ulama kamu tidak boleh untuk suwargo. Kif itu kan mandek. Inna manzilatakum posisi kamu itu biman zilati ambiyai. Fasfa'u liman sih. Kamu itu seperti Nabi saya, jadi kamu berhak memberi syafaat yang kamu kehendaki. Tapi ya, saya pastikan aku langsung bilang ke suarga, gak repot balik, malah repot. Gue lagi ngeluhin, pojok. Jadi gue gak roda lade, malah berkoro kan. Jadi saya kan rasa arep-arep, kemungkinan gue tetap oportunis. Tapi gue tenang aja, gue pengiran orang yang lebu. Banyak kan nyapa hati sih. Ya gelem ra gelem mas ya kan ya nyapa ati ya wong di pekso pekso kon golek jangan ngeleh dadi ulama ning dunya iku nanggung umat nganti teng swarga niku cek kon golek wong pidol-pidol niku kan ya tapi itu bagus dan sama harus percaya sama hati syafaat piye wae Allah tetap pangeran yang akhir. Lalu kula nu ra seneng dalam hal ini kula ra seneng bi Mu'tazilah. Mu'tazilah itu berpendapat orang kalau mati itu sudah finish, amalnya tidak bisa dikirim. Sama nih contohnya, gue Wahabi, Muhammadiyah, PKS, atau LDI tidak usah. Saya ini ulama, tahunya khazanah zaman dulu. Sama jangan memprovokasi saya melihat yang sekarang. Kata swingi, kalau ngomong kunut, kalau ini ulama, Roy kunut, Imam Syafi'i kunut, atau Abu Hanifah, tidak kunut. Hisab sama ruyah tahu saya, Imam Syukri percaya hisab, yang lainnya percaya. Jadi ulama itu jangan didorong amati yang sekarang. Ulama itu ya ngerti ini sanad zaman tahun 100 Hijriah 200 napa. Senengane kok provokasi wong. Paham? Senengane kok provokasi wong kok ngomentari zaman napa? San pintu tapi. Mu'tazilah itu berpendapat karena Nabi ngendikan wong nek mati ku finis. Misalnya mungkin wis mati yo finis ngamale wis ra iso dikirimi ngamal. Yo ra iso dikirimi ganjaran. Mergo mbon napa? sehingga mereka menolak syafaat, menolak nopo ora iso kanjeng Nabi nyafaati, mung wis final kok disyafaat, sing suwarga neraka to neraka, sing suwarga suwarga. Kemudian ahli sunnah itu menolak karena ahli sunnah percaya hadis syafaat. Hadis syafaat itu sahih dan mutawatir. Syafaatnya Rasulullah, syafaatnya para malaikat, syafaatnya para ulama. Alasannya ahli sunnah sederhana, karena Allah tetap Tuhan. Yang namanya Tuhan tetap sifatnya abadi. Termasuk sifat abadi ini Allah yaf'alu ma yasha. Allah ra iso diatur di akhirat. Kowe ra iso dikte pangeran Gusti ini sudah meninggal kok amalnya tambah. Gusti ini sudah meninggal, ini sudah di akhirat kok dapat bonus sama alasannya apa? Pangeran kok bawa rai, pangeran ya falu nopo, mayas. Nak jenenge pangeran tetap pangeran, yang akhirat ya pangeran. Jadi ahli sunnah lu pangeran kok bawa akhirat, ya bawa akhirat itu tunduk pangeran apa pangeran yang tunduk akhirat. Terus sampai bawa acak undang-undang menurut konstitusi akhirat bahwa Tuhan harus tunduk sama aturan akhirat, bahwa orang itu sudah tidak boleh mendapat syafaat. Tidak bisa seperti itu. Pangeran ben tetap pangeran. Dia pangeran ben tetap pangeran. Tetap ning kono ya fa'alun apa mas. Lha iku sing paling medeni. Yo medeni bagi kita mesti. Termasuk medenine ngeten. Niki sing hadis sahih kok. Wong mlebu swarga yo dablek-dablek. Aja bayangno Nabi sing swarga kowe-kowe kan yo dablek-dablek. Ngawur tenan. Saking ngawure ora ana kebutuhane. Jadi barang lebih suaraku belum langsung ngeloni widadari yang kaya bariku makan-makan pangeran yang di suaraku ratu musik barna terus makan-makan minum-minum sederbuah kan keras bapaknya suaraku untuk bojo widadari agak ya gue serang soleh ini dunia di bojo kadang rayu atau ayu cerewet mulanya diganjar widadari menyen problem yang soleh itu kan arah bojo nelek ya ayu nopo cerewet nako naap bintu kokok Miladi. Orang Miladi maksudnya. Apa Miladi? Yo ayu, yo neriman, yo pinter mau bek kue. Aneh. Oh, semalam ramu ke? Nanti saya mau menuhi syarat itu. Faham ya. Tapi pangeran tetap pangeran dua. Akhir orang suaraku ulang. Sangil lali ini tak kok ingin dia pangeran. Ya ahlal jannah. Apa kamu sudah puas masuk surga saya yang begini ini? Kalau tidak apal hadisnya, wama lana lanardo ya Rabbana. Bagaimana kita ada puas, kita sudah punya apa saja. Punya istri banyak, punya apa-apa saja. Seri pengiran. Lu kaya orang butuh ridhati itu piye. Bisa wajah kita usir sama suaraku. Wah panik. Mungkin wajahku. Bagaimana kita mau melburah kalau nuwun sekak soan sing duwe langsung lalu ini benar-benar suaraku soan ke wapar tapi ya apa-apa yang maklumi orang bingung jadi gue bingung ke suaraku akhirnya Allah lagi diumum ukhillu lakum ridwani fala asfotu alaikum abadda saya kita umum ini gue itu tak rindu ini lah aku bakal gede gue selamat lagi ada suaraku sujud ya Allah saya gak pernah sesenang ini. Mereka harus dijamin orang bakal dibendu. Tapi kita mau orang-orang tetap menkelam wa'ifah. Itu menunjukkan, nak pangeran tetap pangeran. Ya nak pangeran tetap pangeran. Masih usuk bening akhirat, Allah tetap yaf'aluma. Faham ya maksudnya? Mereka pangerannya itu tak marah sama. Semua sampai ngadil pulau. Selagi ini orang alim kadus pulau, aku tuh ngadus. Engkau gak mau, nak salim betul aku. Tapi ada orang Jawa, orang Jawa kadang tidak ilmiah. Baik orang Jawa lah. Tapi kalau ada jenis yang tidak ilmiah. Nah cara usul fikih, tak warai ilmu ini ulama. Halil khitab, halil mutakalim dakhilun fil khitab amla. Apakah mutakalim itu masuk khitab apa amla? Wal asoh lah, tidak. Yeah. Jadi misalnya begini, Allah punya aturan. Nah orang Jawa kan ini, bisa ngongkong, bisa ngelakoni. Itu sebagian orang ngongkong, itu banyak mudurah ngelakoni. Nah suara usul pergi, sampai ada janut dulu lagi, naruh ngalir. Misalnya kalau ngongkong rufin ini, Hin, kono lo moro malio buru, aku tuh kono bakso. Aku ngongkong kan? Hin, aku tuh kono bakso di malio buru. Kulo jadi apa? Amir, utang mutakalim. Terus rufin moro malio buru tuku bakso. Yang namanya mutakalim, yang merintah itu tidak masuk kena fitop, ra iso rukun. Ngongkon-ngongkon nang nglakoni dhewe. Ya ra iso ngongkon nang nglakoni dhewe. Wis misalnya udah santri rohen hen sumurku keduk ngongkor-ngongkor orang lakon itu nah aku yang ngeduk sini orang ngongkor lah orang curah orang ngongkor kok raiso ngapain lah sesuai orang ini bos gue sudah apa lebih aku ya sudah kau pilih ya kacau kabe so. Jadi ada masalah di mana Amir gak perlu ngakoni paham gak? Tapi jodir mulu ya gak? Artinya ada beberapa masalah sing pancen Nabi ilmu takalim gak usah. Jadi nak Allah mutus, mau sekali sholat, ya sholat ya mbak. Ya sah, pengen aja mau kon sholat, blokok. Paham ya? Kaji Nabi ngerti gancong, umatku kabeh sholu aliyah, aku mau sholawat dengan aku, jadi kan ya mbak mau sholawat. Cuk kacau, blokok, blok. Lewong Jawa seneng aneh nak ada perintah, aku kudu nyontoni, ya ada yang rapi nak tiga contoh. Nak pengiran perintah, terus kan nyontoni. Paham ya? Lah artine ngene nek pangeran perintah kowe kon ngamal ning donya, perkara ne kok ning donya iku kowe nek sing akhirat ora iso ngamal ya bener jane akhirat ora iso ngamal. Kowe iku salat ning neraka, golek masjid ning neraka. Lah yo Mu'tazilah nek gobloke ngono ya ora ora jane akhirat ora iso ngamal. Kene neraka ben ngamal opo? Sedekah ora ono butuh dhuwit. Kabeh salat golek masjid kangelan wudhu mending di neraka. Paham. Dadi nak pangeran merintah, pangeran ra mlebu kita, mergo pangeran mutakalim, monane ra kenek. Lah Mu'tazilah ku nganggep hukume pangeran pangeran yo kenek, berhubung pangeran ngendikan sampeyan wong mati wis ra iso amal. Pangeran kudu tunduk ambek aturan berhubung wong sing merintah kok kudu ning dinggon sing merintah ora kenek. Kita. Paham ya? Lu faham tuh orang tuh tenar itu, faham gak dia? Tadi misalnya lu kaya, misalnya kau ngerbutu deh, gua kayak maca aku buta, kau maca dia, kau maca bio skriting, umat malah nih uang kudu ngaji usul peke, faham ya? Tadi opo mutakalim dasilon filsi top amla wasoka yola anak mutakalim berapa bu? Bu kitab yo repot. Wong rawan sering diamuk mbek anak kula. Anak sekolah loro wae ra jadi bapak nyuruh sekolah gak berat sekolah. Perkarane muangkel gak katres mangi turu bedolanan ke sekolah. Mangkel dadi cilik ora mung tuwa seneng bakalan rasa apa? Sekolah anak cari kerja kitab rukin kok kan anake cung sekolah PAUD. Terus rukin malah sekolah PAUD. Yo gedak gurune. Ngono kok ora goblok goblok paham nggih. Lah wong Jawa senengane muni wong ngongkon kok ora iso. Lakoni yo delok-delok ngongkone lho. Ana sura, ana masalah sing wong ngongkon kudu nyontoni. Ana sing ra iso malah kudu ora. Paham nggih? Paham. Lah Mu'tazilah ora roh ngono iki ora. Mbok wis ora roh. Aku yo kumpul, wis ora roh iki kumpul iki. Amalan dari saya Zabidi sing aran ya. Nak ono hadis syafaat, ono hadis Allah ning akhirat wijik kaya-kaya duwe aturan, iku normal. Mergo Allah ora tau kenek khitab. Kok malah Allah diatur be konstitusi. Adi ART ya mau KUHP, pokoke wong nek mati urung tobat kudu ngene lho. Pangeran ora iso kudu ngene-ngene, pangeran tapi apa lumaya. Amalan ahli sunnah ana wa mayyamut wa lam yatub min dambihi fa amruhu mufawadun. Pirobi, alisuna wis ra melok dadi pangeran tenange ana wong mati kok urung tobat. Hukume piye? Mufawadun dirobi mbo urusane pangeran. Dadi ora modal alisuna wong ketakoki ora roh. Mbo cari sing duwe. Dan misalnya ana wong mati ngombe oplosan. Cara alisuna nyolati, tapi matine oplosan Gus, oplosan sing mari mati. Sing mari mbun neraka ya ora roh, iso wae mbek wong mati sepuro. Mergo luwih apik timbang ra mati-mati misalnya. Mati-mati ngeyel-ngeyel wong ning dalan to. Akhire ana kecelakaan akeh mergo mabuk ora mati. Mati-mati. Iso wae sing mati luwih gampang disuwuro mergo jelas kan mengakhiri kejahatannya kan. Yo sing roh sapa? Mesti balik sing roh sapa? Oh, iso ae sunah paling enak wa mayyamut wa lam yatum min dambi fa amruhu mufawadun li rabbi. Ya sembuh sane pangeran. Lah sane tanah islatira. Pamiling-iling jadi cara usul fikih mutakallim ora dakhilun tahtal. Lah mosok misal aku ngadari Mustofa, Mus. santri iki kandhane iki ne terus belajar terus sregep. Ya mesti wae kiai ne wis oma-oma ya mendino metu tamu ngendong anake ngetro bojone ning pasar. Terus santri kok protes, Pak, ya dhewe saiki wis ora tau sinau. Men gunjakan mbek Mbak Yai ning pasar. Ya edan kabeh blok blok. Nah edan ojo nemen-nemen. Yo la iya Allah iku sing ngendikan sing pangeran terus ngendikane Allah mbok go ngukumi. Allah. Allah sing ngendikan cung kena ngamal. Mergo kowe nek mati ra iso. Terus Allah diatur nek ning akhirat ojo ngeke syafaat ini melanggar konstitusi. Waduh bar. Mohon saya tidak mempercaya Ahli Sunnah atau Mu'tazilah. Dia lagi kan, dia lagi percaya atau mesti. Ini rata tak didik jadi ISIS, Mustafa. Kemudian ini ekstrim. Cuma orang kewagang, jadi ini yang tadi. Faham ya, jadi khitab, dia mutakalin, murah peluh, bebu. Nah misalnya sampean tak kongkon fin, aku tuh kono sate. Yo sedih nih, tak kongkon. Muta kali ini orang usah kena ini wah. Tapi tak terus jowo ibu oras. Pokoknya tak mau ngongkon putih so. Makoni yo no masalah-masalah sing orang ngono, tidak semuanya begitu. Tapi itu pentingnya ngaji, ya pentingnya ngaji. Mulanya sampean butuh yakin neng akhirat, teh pangeran tetap pangeran, tetap ya Pak Agung Nopo. Masya. Mulanya masyur yo no wong telepon keluarga. Gak tau dosa belas, terus dosa warga, pengiran takok. Berok sebab itu albun dosa warga. Ngertes kesti, kalau buatan nanti maksiat. Buatan nanti, buatan ibadah beti dengan. Orang yang dosa warga karena rahmatku, buatan kesti karena ngamal kula. Ini ratri mau ngamal di ratri itu. Dasar abid bintu, ya mau ngaji ibadah, orang ngebintu atau ngaji. Terus pengiran, ya orang karena fadalku, buatan kesti karena ngamal kula. Tenang karena ngamal lagi, ya wes jenis warga, walau puluh tahun. Protes ya, Gusti jarene swarga selawase. Lah kula kok swarga 80 tahun. Jarene krana ngamalem, ngamalemmu mung 80 tahun, ngomong umur 80 tahun. Nek swarga krana ngamalem ya sesuai ngamalem, kowe umur 80 tahun berarti kowe ngamal kan 80 tahun. Ya 80 tahun. Jarene swarga selawase Gusti. Lho sing selawase rahmatku nek ngamalem ora cukup. Nangis den boten Gusti nggih, mun mun kula swarga krana rahmate jeneng. Gak aku kecewa, neraka. Dari pengiraan aku kecewa bar. Mana kena jadi wong alim sing ora anut terus kula kula mboten purun kusuk rugi nang swarga krana padha dak kusuk bar. Mana tak wong kujur iki ora kusuk. Lah wis swarga ora krana kusuk krana padha rugi nang kusuk nemen-nemen. Malah kesel tok. Aku tak kula kusuk omongan wong sok hati-hati terukur. Ketemu Mustafa asalamualaikum. Sehat-sehat banget. Ngetar waktu. Akhirnya saya urek kelar kaji ayo sehat. Nah setru kaya orang kaji tapi kok repot kata kono sehat tau orang. Repot dong suarga padolin apa? Apa? Enak yakin suarga krono ngamal urek pemolong-molong tau ya suarga nih. Sing enak sing ini rokok. Nakal-nakal lewong kan ya wolong puluh tahun. Berarti nerakannya ya kudu. Wah yang merusak kabe kan. Lani taruh ahli sunnah Abu Suwargo ifadol ya Allah. Melubun rokok haji di Allah. Krono boyo raro pokok istilahnya ngono. Pokoknya ngono. Fa'iyu sif fa'i mahdin fadli wa'iyu adif fa'i mahdin ajen di isu. Ya itu kode raro. Lu raro juga. Eh mungkin manusia memaksa roh. Malah bintu menang. Kadang itu so. Lah terus piye Gus mesti ini? Ya ora ora. Lah ora ora piye? Lu menes ora ora itu biasa kok gue janggal. Wong ora pangeran ora kok geger. Bagus lah kita ora ora wong trimo menes. Kok malah maksor roh. Harus kita pikir sampai ketemu. Lu ora ketemu ya ora apa menes. Sing wajib pinter wong pangeran, goblok-goblok nek menes ora ketemu ya ora apa-apa. Bare kok iki kok matur ana wong diutang kepenyah ora iso iso ya ora apa-apa. Raiso, tuh penuh sawah kan apa? Iso. Senarai kok dituntut, Pak Yai harus kan jelas. Lu menuh suara jelas sudah biasa, dan menuh suara karpo ya akan sampai ya. Menarik lu ya jelas nggak teliti. Lu sadar, kan harus tak ilmu nih. Kalau aja yang ngerin, Bapak Nurin ya melarat, semua Pak Yai lah dia melarat. Baik, kalau lagi ya melarat, suka sampai yang teman ketunya. Iku angger ibu duka perkara-perkara kesampaian bapak dari keluarga itu. Ibu itu aneh kan. Lah wong aku ora pengiran kok apa-apa kon kesampaian. Ayo normal lah itu kesampaian. Sampai saya kita ajar ning anak-anakku. Teng Hasan teng Fihai jadi tak ajari. Jadi nah kalau tiba protes bujuk kula wae. Aku itu aneh Pak ya. Mudah Tuhan kok suruh kesampaian. Jadi aku di pembelaan kata. Yes. Anak-anak istalate tauhid kelas tinggi. Sing nguntungno kula maksude sing. Jadi ini prospek karo kula. Kita tadi kiai yang ngono, rasa maksa khusus, maksa ideal, maksa rawan, maksa raro itu biasa. Jadi kira perlu ngerti, supaya nasib kupi ini suatu tahun rokok, ya perlu rokok. Yang penting di suarga raro ya paham ya. Penting di rokok di suarga. Kira perlu rokok, yang penting di suarga, malah kepengen rokok. Paham ya, terus itu termasuk haunan, jadi gue happy, senang pengiran. Senang pangeran ciri utamanya mau cerita sebaya mau cerita hamid supaya urip senang pangeran. Lalu serasa mikir mopo benar mati kusnul khotimah tentu kau mikir sombeng. Jadi gue sholat sholat gue senang happy. Paling gak gue nak happy tak kau pangeran itu pantas. Nana kayak merengut kita rido ya mabar bumi ku. Gue rido kawangannya beriski ku kok merengat merengut. Lalu gue pilih senang gue alasan gue setunggal. Gue genate tak kau ini ya. Gue jadi gue sering guyon mata ini hati. Tumitul kulub, iya nak keseringan. Aku ragu ya nak, sangin seneng gue baik pengiran. Nah, aku nak ragu yang merengut terus itu raiso aku jawab, nak koi pengiran. Merengat-merengat sangin ikhlas tak gawe. Di surga ini ditapok ibu, waduh bisa repot, ya repot banget tuh. Rati mau repot, repot apa? Paling gak nak happy kan, kita ribani biar apa. Wong zina itu rati ancam kalau gue liat pengiran. Wong koruptor itu rati ancam. Biasa dalam pengiran. Artinya paling ya di seksosi desiden. Tapi nak wong rari dobe kodok koter malam yar dobi kodoi walam yastir ala balai fal jatuh roban siwai wal yakhrut min tahti ardi wasama. Wong sing gak rido be aturanku kodok koter boleh pengiran liane aku. Ojo manggun langitku, ojo manggun bumiku. Ini ditegur wis kok Mustafa itu kudu rido. Wis rasa kepengen popo wis rido. Paham kan ya kudu rido kowe. Ujung biaya itu rito. Mereka orang orang dosa diancam pangeran, zino, maling, korupsi, mereka diancam ngono. Tapi nak rari itu apa? Nah tentu ada indikasinya. Alamat rari itu gampang bermut, berdak bertutut. Nah happy kan enak kan? Kayak pulau misalnya ngaji bejengan kuyan, sampai lah kan enak. Terus barang mikir bobo kuyan, jadi lah aku merengut. Sampai kan mikir kurang ngopo kan repot. Malah repot kan, beda kiai mereka kan repot. Ada apa kok beliau begitu? Enak kan? Mengerti kan sahabat-sahabat ngendikan kan aku lihat guru yang lucu. Ada yang lucu ya kiaimu bener. Yuk sibuni minal kurro kullu talikin mithaqin aku lihat guru yang seneng gue. Mithaqin seneng gue. Torikil wajih, yang wajahnya ceria. Ada yang di guru tukang mudat-mudat ilmu yang dikeno. Wes muka-muka wong itu, wes ikut terakhir. Ya perkara ini ngoten niku, ilmuku ya kaya pangeran, cara kula sugih lho ya donyane pangeran. Kok bedutat-bedutat mundat-mundat ku kaya iku sapa? Wis ya biasa iki bumi ne apa ilmune pangeran, wis pangeran terus mulang wis mulang. Serah arep-arep ono sing takdir ta ora seneng ta ora sing wis seneng ben seneng sing ora ora biasa ya makhluk ora penting kabeh wis bareng. Segala iki dari pangeran wis. Tapi benar umat Nabi juga ana marham umat ana Muhammad wa ma asli umat Muhammad wa mata jawas anu mati nopo Muhammad. Nah cara istilah rotib sakten nopo aslah Allah umurul muslimin sorof Allah wa syarul mu'min. Aslah Allah umurul muslimin moga moga Allah udah dari kafir urusan yang Islam sorof Allah syarul mu'min. Semoga Allah menghindarkan orang mu'min dari semua yang menyakit. Ya semua tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ini penting kula aturaken. Jadi sing diarani wong alim utawa wong saleh iku wong sing nganggep donya iki tetep kaya Allah Subhanahu wa taala. Apa keihak dadi pangeran ya falu napa mayat. Dadi dicontoni Kanjeng Nabi kepengin banget Abu Thalib iku kapundhut iman, tapi Allah ngersakno. Kanjeng Nabi maksudno wasi mergo mateni wong paling disenengi Nabi Sayyid Hamzah malah maksi untuk hidayah. Lha iku Kanjeng Nabi digawe ngoten duwi-lingi-lingan nek Allah tetep ya falu. Ya wis wong panjenengan pengin. Tapi Nabi sebagai Nabi ya seneng aja. Lah nek kiye tenan kok donga ngopus kudu seneng. ojo malam aku dungo kok ngobos darani ramanti cara kula sampean imam istisqa kok terus ra udan terus wong protes piye to jidungane kok ngobos malah kudune pe seneng ya ngene iki lho dhe pangeran seneng ora iso tak dikte kudune lho ben kula ana salat istisqa gak mandi kene susah malah Gus kula isin oh kudune ke bangga dhe pangeran ra kena diatur kudune bangga lah napa istisqa terus udan kan malah kesane pangeran sok mbok dikte ora ayo mun Gusti ra tau udan lah ngene kok ora. Iya lho Gus, biasa kan nak pangeran nuruti udan ya keben jeneng hak pangeran nuruti wong sing donga. Nak gak nuruti udan ya baro pangeran, nak ya ra iso didikte, ra iso dirayu. Manusa sing dhek karakter gak gampang dirayu. Ya ben tetep ya falu napa? Mayasa. Lah nek ana istisqa gak ngene iki panas banter, nak istisqa istisqa wae. Tapi kayak dadi kayak wis siap siap ra udan dadi gak nyesal dadi tenang ae. Gak langsung protesi orang gak udan. Yang ini kalau nara pengiran ke penutan era kesampaian itu semua itu siapa? Gak guna apa istis kok? Ya guna ni jaluk, kan dia tak tahu loh jenenge jaluk. Apa kan? Lape jaluk sopo? Nah pengiran kok gak nuruti itu lagi pengiran kok ke jodoh aku ya harus tak kayak yes, biasa. Kok ini hubungan ke pengiran itu sing alam nasrul tak kenapa? Sedro, sing akhirnya itu jembar, damai. Mulanya jari fika makmatan mata akoka asyadaka birroh wa mata mana aka asyadaka kohroh nak gue jaluk kok dituruti pangeran pangeran kepengen nunjuk non ada dari wabian tapi nak gue jaluk pangeran anu nuruti asyadaka kohroh pangeran nunjuk non ada dari kohar jabar gak sih raiso dipokso raiso diatur gak iso dirayu berarti fafikulin wa muta'arifun ilaika dalam dua hal ini Allah memperkenalkan dirinya pas nuruti yang memperkenalkan datanya sebagai Rahman Rahim kalau pas tidak nuruti yang memperkenalkan datanya sebagai Al-Jabbar Al-Mutakab lho kayak di pengeran namanya nuruti karbom ya repot loh sawangannya kan murahan kan namanya dituruti lho iya kan dunia itu mau pengeran nuruti karbom wong malah rusak walau itu tabal haqqu ahwa'akum lafadzah jadis samawatu wal ardu wa man fi ayo kabe wong pengen jadi presiden maksudnya negara sitok di presiden ini 200 juta wong nah dituruti kabe kan presiden kabe ambil wong jalu mesti kalau di buju ayu saya bisa turuti kabe gak ada wong elek ayu kabe repot nah dituruti kabe repot jadi umpama kebenaran itu anut selera ini wong malah dunia jadi nopo paham gitu dan sampean kudu ngerti ngomongin itu jadi pangeran itu lah keliru ini Mu'tazilah aku nganggep pangeran yang akhirat itu kayak pangeran yang dunia nanti nak ada aturan misalnya sholat ini rasa perkara ini yang kok ya rasa nak ada orang yang mati, orang ada amal, orang ada ganjaran orang wis mati padahal buat tengah terus hati-hati syafaat kan jelas kata sekolah ini ngaji ada orang utangi akeh matur dengan arah pangeran Gusti ini utangi kata raiso nyaur ya wis dewi pangeran pengadilanku ingat kalau ngomong ya juga nak ngutangi orang sholat juga ada raiso nyaur paham ya, nak sing ngutang soleh ya sekali iso nyawa, berat sampe soleh ya syaratnya, kita bolak-balik ini soleh gue wong soleh gue kasih pangeran wong soleh diutang iso nyawa karena soan pangeran bedain, bedain, bedain, matin Gusti niki betok harta kula gak iso nyawa, ya wes api ya pek gue bareng api ya dipek, gak cukup akhirnya elek sing ngutangi dikek gitu, nanti kena akhirat, nak tuntutan dolim kan api ekor ngekek no, misalnya kulo nyalai rukin, api kulo tiga no rukin, nah ora cukup elek rukin tiga no kulo. Wes, bareng ono pangeran kan suwa yang ngabe sing utang reso nyaur di, wong soleh kan. Terus sing utangi dain yu, kita kok ibe pangeran, dijak melaku melaku nih suwar. Bareng ros wargo mewah sampai ngendikan di ayi nabiin hada, di ayi sidikin hada. Iku suwargo kan disinten ya Allah. Kanggo nabi sinten orang-orang kanggo nabi di mana atas sama kanggo sing kelar bayar sinten Gusti sing kuat kowe ya kuat napa Gusti utange barno bebas halal no hak agamine halal engko kan bisa kok kan ngomong Gusti bebas sinten kok bisa kok lu bisa kok kan mergo pengen semua yang ambek wali sing ra iso nyaur ya ora ora sebab kok iso nganti ra iso nyaur ya ora ngono kok mbok takokno Ibanyan kita urat loh, kalau malah dibalik dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita orang kanjeng Nabi itu nganti kabun itu, itu diutang orang Yahudi. Tiga dini baju kanjeng, ini sepuluh orang. Tiga kanjeng Nabi itu sering kritik uang utang, tapi kanjeng Nabi itu diutang. Mergo go ngiling-ngilingan nak syaraté wong saleh ora kudu ra diutang blas. Nak syaraté wong saleh ra diutang blas sak dunya ora wong saleh paham. Wis ono surat kita sikmae piye ora ono. Tapi ojo kok terus HP diutang biru gaji Nabi. Malah ajaran apa meneh. Wis pokoke ku fakta, wis ngono iku. Mulane masyhur kan Nabi ngendikan makun tu ansa walakin unasa li asunna bi ora bakal lali. Tapi kadang-kadang diparingi lali ben pangeran ben dadi napa sun. Masyhur kan Nabi nate salat dhuwur kali rakaat. Dhuwur napa asar, tapi riwayat sing katanu dhuwur, wonten sing darani asar. Nabi salat dhuwur napa kali rakaat. Dan sahabat yang bedik-bedik kaya kaya roken-roken itu semeneng. Wah ini nasa mansur biasa. Berarti sesuatu sholat guru serang roka. Karena dalam ilmu sulfaqih yang dipakai hukum kan yang paling akhir semenang deh, cocok deh, semenang ais. Berarti sesuatu sholat guru mau Abu Bakar, Umar karena mereka beretika kan ngendikan menang kan. Ini tinggal ada sahabat yang ya cara saya ini sebagai rukun jelas-jelas ini diliatin, diliatin orangnya usil. Ya Rasulullah, wah ini sholat model anyar, nopo sebuti ini. Aku siroti sholat amnasita ya Rasulullah. Ini sholat panjang dirubah jadi rong rokaat, atau panjang jenengan lali. Nabi pun kundur, mundok pintu gerbang masjid, mundok pintu masjid. Nabi balik. Sempat ngendikan Nabi. Ndak lam ukosir walam ansa, aku yorang masar sholat, yorang lali. Tapi Nabi ngendikan waktu, Nabi abis balik. Abis balik ke masjid, terus Nabi akbal alal hadirin. Terus tanya, ahad kun makaulahu dhulyatin, apa betul yang dikatakan dhulyatin, bahwa tadi cara sholat duhur dua rakaat? Betul ya Rasulullah, memang anda tadi sholat duhur hanya dua rakaat. Ya Nabi santai mau merstakbir, ditambahi dua rakaat, ya terus salah. Ya rasa petakak, hukumnya omong-omongan ini sholat duhur. Rasa petakak, kok malah itu jim-jim. Terus pokoknya ngono, rasa petakak, pokoknya ngono. Ya kan di Nabi Umar untuk ansa walakin unasa liasa. Ya harus ngono. Ya tapi api ya tahu ngalami ngono. Sama orang kok Nabi kok sholat lagi. Mikir apa ya. Ya apa lagi. Kepadaan apa ya. Dan Nabi itu kudu tahu lali. Ben berarti sunnah. Lani makun tu ansa walakin unasa liasa. Mulanya Quran urak. Quran, wong lali ora oleh, tapi kadang wong hafid pun lali. Duwi ding-ding anak manusa, mlane sanu kru kafala kan saja ono istisna illa masyaallah. Ono kok foto sasit kok lali. Selanya lah kadang lali, lha kok malah apa? Yo kabeh macam manusa sanu kru kafala kan saja illa masyaallah. Yo ono masyaallah. Wong manusa duwi ding-ding anak, tapi aja lali terus. Jadi ini udah apal lali terus kok gue kan kayak roka do ora tau lali mencet ora tau apal repot paham ya jadi haunan termasuk ngoten itu jadi terus alamatnya wong saya meneh walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyama terus tiang niku mbok senajan to sak urip bisa nanti sholat tahajud piye sifate wong apik termasuk nanti napa tahajud. Ya orang kudu terus, pokoknya tahu kisah gitu. Malah kalau orang seneng gak sampai tahajud terus. Mereka tahajudnya sampai itu kakek permohonan. Sampai nak tahajud pisan itu protes pangeran. Jajal tahajud sakulan. Rumah saya sudah tahajud terus, ke utangku tetap akhir. Makanya aku gak cocok, sama ibadah terus aku gak cocok. Pasti nanti kamu konversi jadi keduniaan, Pak. Ayo jajal, kita tahajud suwi-suwi. Terus duit rat duit tetap larat rumah satu ya wes regep tahajud ke utang tetap pakai urip yo ngene-ngene wae baru wonten tiyang nang kula kuwi kula pek tahajud ora gak sampai kakean proposal kakean nyesal nak ikhlas ben tahajud nak urung ora usah ben akhire kan kudu ke sekolah nu hasine jangka ngono duh ampun tahajud ku kota urip kula tesengeten lha yo uang cek transaksional ini kisah biar rasa tahajud kadang-kadang lah pendak raiso turun ini seperti bang anggur tahajud ini malah pangeran seneng dadakan ibadah ini mendadak tahajud ada yang kesuwen-kesuwen ini malah kakean protes ayo semua yang biasa tahajud suwi-suwi pak biasa protes masa aku istahajud terus kok tetep ngini apa hubungannya tahajud sampai ekonomi lah Cino sesoro surat tahajud usuga era karuan ada sesoro surat apa Cino-Cino tahu duha udhunya aneh ada mulanya Ibu Masa itu nak ada orang berdino duha di marah nih duhamu duha salah pimpin duha berdino tapi ada jadat kulah dosa tapi kalau dua kitab Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud tak orang duha betina dua mu di mana ni temui dua mu, ayo duha naos tu. Larian yang uang tu janggal kena opo duha istiqomah korang oleh. Cukupi alasan dia gua uang nak orang level le. Kabeh ibadah dikonversi, apa dikompensasi? No, jadi materi. Akhirnya selesai ngomong mesti duha terus kok rezeki gini gini ay. Singkiru hati saya takut. Nah dibangun itu satu arah ke arah. Tapi rasa pro. Mau nangat dukulung, kulung saya ngaji kata. Mau dukulung kata. Ini yang cerita ini malah Syabdul Qadir Jilani. Buatkan kulung. Syabdul Qadir di kitab jenis Al-Khuniyah. Sama dulu ini kitab Buduha. Itu cerita Ibnu Mas'ud itu ngelarang kulung yang sering Buduha. Padahal Syabdul Qadir Sultanul Awliya. Beliau dengan kapasitas ulamanya fatwanya begitu. Padahal dia nak muridnya restu rumah itu wah mo. Tapi kalau dia murid pulau, ya tiba no. Ia macam mo terlalu lama ini tu. Kata si ngaji pulau ini orang wong orang usul usul. Padahal ustazir wiswirita. Ambil Abu Yazid Al Bustami tiga kan atau kedelai kan nyubi teng no. Nda teng sirah. Kon aku neng bahasa. Terus muridnya muni subhanallah. Dimaki-maki Abu Yazid Al Bustami. Fawwah ma sabah Allah walakin sabah tanafsat. Kau mesti subhanallah ranyu cek no awakmu. Kau ranyu cek no awakmu dewi mergo ra siap ngangkat jagung atau beras tembuni paksa. Berarti anda mensucikan diri anda gak pantas ngelakoni mantul beras ning apa? Paksa. Gaya mai mesti subhanallah. Tapi kira ranyu cek no awakmu nyucek no awakmu dewi. Yo iku sing mari kowe wiridan gak usul-usul. Jajal wong sing biasa wiridan terus. Aku nak kau numpak mobil murah pantas narik bawa itu sih buat wiridan aku awas sih suka aku pengerat ke mana tu pantas saya lopo. Wong soleh wiridan terus awang ini murah pantas diutang murah pantas melarat. Lu sih murah pantas melarat itu awam berkuat pengerat lagi melarat itu biasa itu aneh-aneh. Dan ini kudu leren semua wiridan ya kan tetap biasa lah itu. Nak utak yang cek mono itu kudu mari. Dan zaman wiridan menipu saja. Ya kau ni dia tak sih suka. Jadi suka awak tak boleh. Allah kan tadi kok kayak melarat atau janggal aku sendiri dan suwi kok tetap melarat sepanjang saya wajib juga kok Allah kayak melarat yang biasa kok lah itu mungkin sirine Nabi kadang dihutang Nabi menusuk dihutang itu biasa kok gak masalah kok susah ya kok tapi utangnya juga kue kakeyan kan Nabi yang mau sidik wiring-wiringan paham ya kita itu salah kaprah sing dipuji Allah ya woni, ya mukni, ya lati terus kita koyok-koyok ora pantes ngalami itu semua itu keliru berarti kayak orang tunduk, kayak pengeran, orang sejadau wajah dan disebut afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wajah alu lillahi nafsu syurga ini kusing ayat sebegal lagi tentang ngomong tajud aman huwa qa'nitun ana alaihi sajitau wa qa'imah yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna kena es wanita hajud tenang niku yahdharul akhirah mergo kowe wedi akhirah dadi istighfar jalur selamat ning akhirah wong zaman akhir ora tahajud bersama wah bariku gerakan anti kemiskinan mesti arah tahajud bersama mesti gerakan anti gerakan sedekah artinya berharap dilipat gandakan sempoi ya dia juga gedeng dosa kayak gedeng tapi dia setuju bintu tak jamin bintu tak jamin bintu ya sekarang ayatnya aman dua kawan itu ana alaihi sajida wa qaima yahdarul akhirah lagi wa'ar ju rahmata dinas wanita hajud mergo yahdarul mergo wedi akhirah lagi malah ayat ini wong tahajud dengan ini robba nasrif anna adaba jahannam Gusti hindarkan saya dari siksa neraka tapi tahajud yang saya ini hindarkan kami dari kemis oh itu cara Abdul bin Mas'ud dicek sugeng disuweping aku ya gue mau dibawa Abdul bin Mas'ud Abdul bin Mas'ud cek nganggure lho pun retipno wong Tapi sampai nak jadu tu, justru tak kenal tu lagi. Tapi orang anda tu pintu, biasa. Ya, pokoknya soalnya tu semak tuve semua lima ibu duka yang mau tahu. Ya tahu sesuai kadar masing-masing. Tahajud ya mau. Ini gua tenang, gua tentang kitab dunia sampai berdaya. Jadi Abdul bin Mas'ud marani tiang niku terus latin nas ala malam ya cipihi Rasulullah kejogeman dorong menuso berberat-berat ria apa singgah nanti bawa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Jadi kan lah iya misalnya zaman niku kok wong duha kabeh seragam rana sing protes wong tahajud kabeh seragam rana sing protes akhirnya sak dunia ya tahajud kabeh duha kabeh atau biya kabeh aku yakin wong kafir sama masuk Islam mikir ya. Waduh, sholat itu sama lagi ya. Lu itu, sampe aja bayangin jadi orang Islam toh. Bayangin orang kafir, tak bayangin jadi orang fasik. Umpama disik, ada Abdul bin Mas'ud, ada Ibn Abbas. Anaknya Mustafa. Berarti duha, ya tahajud, ya qobliyah, ya badi. Orang kafir dulu sampai masuk Islam. Duh, sholat itu apa? Apa darah ini rawajib? Orang kafir orang ngakoni, kalau kita ditafsiri rawajib kan gak iso. Orang kafir orang? Dan aku hibati perhitungannya sahabat radhiyallahu anhu. Berhubung ada yang nentang kalau Abdul bin Mas'ud Ibnu Abbad akhirnya sebagian besar rata hajir. Alhamdulillah akhirnya orang Islam itu wani enak kalau Islam mau lima rakaat yang lain itu tidak wajib bukti tidak boleh, aku tidak tahu. Tapi aja ada tahu, aku mau cerita seneng aku kok protes, mustah aku pulau itu buatin tersinggung, sama anak gue tidak tersinggung tapi nah, ilmu ini yang mau kita itu pulau masalah. Sama orang percaya juga tentang kitab bunja, tentang sahih muslim kanjeng Nabi nak ngelakoni sunat itu rasa selalu konsisten mergo wedi dianggap fardhu. Saya akan bayangkan okay, jadi orang kafir roh orang Islam duha duha itu ideal nak sunat rasul walu ya coba kira loro kira walu qobliyah duhur nak sunat rasul papat ya coba ini loro lah apal kula lah sampean bayi sholatnya sering sampean apal kula nak riwayat berarti walu bayi papat kira kan kira rola dure papa 16 badiae papa 20 kopli asar loro 21 wae badi asar kriminal jelas ra oleh kopli maghrib ora muakadah tapi sunat to tapi mboten apa muakadah terus bena maghrib alisa salat awabin nganti metune isya bariku witir sunah nabi witir salat lho ora telu kaya bar traweh. Nggih, tapi hadis sok ae witir pinten nggih, Pak. Sholat berarti piro mungkin iku? Mau wis ro likur, wuwake gak pokoke wuwake. Lha iku misale sak donya nglakoni kabeh konsisten, sing ape mbuwe sam ra sido ra jamin. Mikir meriah gak? Waduh, kalau gue selama gak mau bermopo. Tapi baru kae ngomong sing ora ngakoni iku. Bar sholat duhur pancing ngopi orang yang bar sholat subuh mangan duduk terus meneng warung orang yang bar isya terus mangan tongseng yang masuk Islam kan mikir aku nak Islam sekolah iku ya sekolah iku ya nah iya sealim alim sama alim sahabat alim Abdul bin Mas'ud alim Abdul bin apa? Ya iki kurang ngaji, sampean ora usah tersinggung wis biasa. Artinya sing biasa tajud ya terusno. Sing biasa duka ya terusno jadi kegiatane sampean terusno wae. Tapi ora usah gawe hukum, sing gawe hukum ulama wae. Kok ulama sing diperhitungkan, ya ulama sing gak ngomong. Wong apa damel nikmate kadang diselingi wong diuji, ben ora dewa-dewakno. Nek kaya listrik ngaten iki, nek murup terus wong ora ora nikmate listrik bareng mati sak jam terus murup alhamdulillah. Nek murup terus menengah. Variasi ku penting. Jajal bojone roken kon minggat telung dino nek ra cintane tambah. Tapi nek awor terus yo ora cinta blas. Wong iki yo bentar, wong iki yo blas. Lah kira-kira ibadah yo ngene iku buta variasi, buta nopo? Variasi. Sing ora kok ra ro. Wah, ngono wae kok gak. Mau saya hitung biro, sungangkai biro, mus. Masa mau witirin Nabi telu tapi sebelas. Awabin bin al-Maghrib Balisa, entah waktu entah Uruh wiridani Bersolat kalau telu-telu Kalau telu-telu terus gendep satu, saya luar ping satu kulhu ping 100. Nah alat apa kublo itu kulhu ini ping 100 sewu mah. Ijazah Imam Malik itu sing bebas nongkon rokok no al. Temen iki usum gak ono mati diwaca ono kulhu ping ngene. Kira 100 sewu. Nah ten jadi itu 100 sewu 40.000. 100 sewu. Uwo. Cuma aku jagung calon-calon kalau kita nanti diundang nonton santri yang alumni ini bapak bapak yang mati saking bukti ini diwacana atau kau kubro mau cokul gue bagi satu satu sewa mungkin aku logis mungkin aku ya bapak mau mau kan bebas no aku bebas no dia anak-anak gue punya jadi anak kok orang bukti mungkin ini soal ngaji. Wong liyo di bapak kabeh ben lama to bapak e dhewe-dhewe. Wong to dhewe maneh. Kuwi wong cekeman bebani wong akeh, wong-wong di urusan bodhani kon maca puluh bapakmu maca dhewe. Wong-wong ben maca 10 ben mulai 20 ben mulai. Nek kowe gelem ora aku teko. Engko tak umumne dadi. Monggo nek sing maca 10 maca bapak e jenengan maca dhewe. Tidak ada, itu tenanan. Kok ngono kesini tak cerita ni. Bapakku itu, bapak kula Kiai Nur Salim zaman Mbah Kabundhut itu nunjuk maca nang kulo ben batang ayu diwaca nang piyambak. Nggih bapak, diwaturi kula. Ya bapak ngerti kan, iki bapak mbak iki mbahmu, ya kowe be aku be anake be putuku. Wong iya sak arep-arep maca kira. Iku jenenge fair. Wong yo dibebani. Ngene kan di bapak dhewe-dhewe sira jelas warga de. Podho ae. Lah sing diutang yo GR koyo apa nyelamet to. Lho bapakmu dhewe terus selamat. Koyo ra di bapak, bapakmu yo ora aman kok malah. Wong kok malah aneh kok aku sih. Ngulon-ngulon ora tau perkara. Tapi kayak gedeng ya dulu, sama barang apa yang mau gede. Tapi kayak contoh kayak wawah no goblok, kecuali sohibul bed meningene, monggo bareng-bareng nyelamatno bapak kita pasik-pasik. Wah, anak ngono ya apa ini? Ini mati lintas di daharan, tapi sih diselamatno. Apa? Bagus nah ibu. Tapi kan per satu orang rantau satu sewu. Perkara ini per wong mau maca 10, berarti kan orang bodoh selamat deh kan malah bergol tapi orang tuh. Mulus, tapi panjang wonten di sana alat atau alkubro. Tapi di sini wow, mesti ini wana. Melarikan bapak pas kabundut di kapal kiai sini mami gitu loh. Tapi yang tawarai, sampe nak kapan-kapan bapak atau ibu kabundut, ibu hudu sampe tahu ngimami senajan tuh bisa. Kabeh ulama dawu, aula bil imama ibu wong nopo. Mergo sing paling welas. Wong dia soalnya dongo bahasa basi, ya tongkor atau kora pantas. Mungkin ini, yo nak bagi kiai mungkin muridnya nangis. Tapi biasa kan kadang teko, apa kerja mau mati cacat. Ini diwajib kerja mau mati, gak teko gak pantas. Lah wong dongo ini kau mati nih nanti. Mau bu andal no, dongo nih wong kamen. Mula dawuh ulama nek ana wong mati aulan nasi bil imamah iku asfaqu ahli iku anak. Napa? Kalian pas ke bakal bunda ke wonten kiai-kiai sing imami nggih kula menjenan. Di daerah sana kan banyak orang alim ya biasa. Boten kok sombong ya biasa. Meskipun kula di makmum, setelah itu makmum. Tapi kula nate ngimami pas bapak kabundha itu tadi mergo anak itu tetap beda. Piye wae paling welas ning wong tuwa nggih napa? Jadi kudu roh hukum-hukum wonten liyane wis kabeh. Masih ada tahlilan bermaghrib kadang ada sholat jenazah tak ada konsensus saat ini cara nak direkam ambil dulu aja lah cak jadian be uang jadian be uang cak mana aku mulai amin uang tu masih hadir ramai mati be pemenang nak singgah untuk musa kau mati juga bang jadi uang kudu roh mana Dungo itu Rabbi Firli wali wa lidayah. Nabi Ibrahim itu kan no bapaknya piyambak. Lagi wali mu'mini. Kalau Nabi Ibrahim itu orang tuanya dewe lagi wali mantah. Kalau bayi yang mu'minau wali mu'mini. Jadi Dungo itu nomor sisi yo anak ini wong tua. Wong tua ini apa? Anak. Lihat-lihat ini bukan wajib. Lu anggil tahlilan apa untuk nyelati jenazah itu. Saat ini kita ngomong lu apa ini? Rian biasa. Kiai ini toko, sing anak itu ikut nonton teh melebu metu rajilas. Aku lo tak maki maki temu. Kau yang kerja melebu metu aku mulai. Gak sebutin gak sebut. Lah sing wajib doa ana kowe, lah wong liya kok ndonga tenanan bento ta kowe. Akhire lungo. Ah tenanan amin, tapi mulai tenang. Tak perlu doa ya iso. Lah amin kok ora iso, timbang kok kan laku ora jelas. Mah gara kula sing diutang ya anak-anak iso lungo. Tak mulai tenang aja kok. Wong bisa parah. Ini doa nek mlebu metu mlebu metu. Waktu iku piye? Soale alasane nopo kartes kok ki mawa ya kenek. Iku salah kaprah iki sing bener niku anak. Ya anak itu dungane paling mantep. Muga dinas kanjeng Nabi idza mata bu adam ing qotoa amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntaf awwalatin sholihin ya. Iki kula ngomongaken biasa. Ini kita selesai ni kafe papa sudah beri kita biasa. Buat nenten hadis au kiaian solihin dulu buat nenten. Itu kiai soleh sendunga. No sih ngono awaladin solihin ya. Jadi nak anak-anak ini buat sendunga. No, ibu majite je kesiksa. Dunga pulau tak jamin kapati mandi. Pulau yang rapati apa saya kamu. Tapi nak anak itu ngono tenanan pulau ikhlas. Ibu harus pulau tenanan dia. Ibu ngono sih jelas. Tapi kalau syaratnya nopo soleh bodoh. Mengkati si awaladin soleh. Wah, tadi saya ngapa dia sabut lewat. Saya syarat itu mau mati lu walat soleh. Ya tulah sih gampang, mudah lamin karena soleh. Ya tapi paling gak gue roh. Nak hubungan dengan tua paling mati nak tidur anak anak binas si Rasulullah. Ini ku dawe kanjeng. Nah, tapi itu jauh salah kaprah. Mas pasrah kiai itu sama itu nebu metu, nebu metu aja. Kudu orang kiai semua ini berontak ke sekolah. Nah, sama anak keramat ya rauh sama rajamu. Tapi anak pulau wani. Tapi saat ini pun apa? Sambil pulau tegak, semesti anak orang yang jadi risita. Orang kudu kabel risita. Kalau mungkin tak amin tenang habis, ya. Karena tinggal tenang. Dia kula nu percaya banget dek Kanjeng Nabi lu piwe Kanjeng Nabi sing perso alam akhirat wong kasih pangeran. Nabi dawuh awaladin. Ora ono nek hadis au kiyayin solihin ora ono yo alat iku napa? Walat artine napa? Lan ki uga anak sing saya, sampe sing dungane mandi yo anak miku. Cek coba kecewa mau cek TK mbok ngel-ngel SD mbok ngel-ngel sampe dendam. Menang-menang napa? Dendam karena dia mati di bar no bar dia serang sing doa no. Mana anak dia coklat tu kok nonjuk jajan tu. Saya anggap aja tu kudu ngoper. Jadi nak dia mati anak meleng meleng. Mau di sini kok no coklat saya kira. Tetapi wah wah cok ekstra. Itu sebut waladina ida anfaku lam yusrifu walam yaftu. Maka nabi nazar jika nopo. Waladina lan wong akeh lan ana kang ora ndonga sapa lagi nama Allah serta ne Allah ilahane pangeran afal ingkang dia walakuluna lan ora mateni sapa ngakeh an-nafsa ing awawan atika haroma ingkang ngaramna sapa Allah Allah qatlaha ing mateni an-nafsa ila bil haqi kecuali kelan hak mesti mateni hak kados kisah status perang ngadepi wong kafir utawa perang-perang sing hak wala jinna lan ora tau sikno wa mante sapane wong ya kalau akoni sapa mandali kae wong ngono kabeh wakit tentu salah siji minasalasa wong sing tau sirik tau zina tau mateni wong tau macam-macam ya kok mau metu iso peman asaman ing dosa ae uku badan tegese siksa yudo afentikal no wa fikiratin yudo af ditasdid lalu ketiman para ada gusik siapa kiamat ing dalam zina kiamat wa akhlut nanang iso peman fihi ing dalam ing adab ae dijasmin fi'leni kan jasmin fi'loro badalan hari tadi badan wa fi rafi' imalan klan rafa'i fi'lan maksudnya ora diwaca yakhlut tapi yakhludu kalau kami sami maksudnya boten satu wa profilate istinakon halid dadi istinaf muhanan halid den hina no halun dadi hal illa man tabar kecuali sing to mlane kula suwon iki bukti ya nek ana wong darani wong sirik ora iso disepuro manjen dosa sirik ora iso disepuro nek ijek sirik tapi nek wis tobat yo disepuro ini ayatnya kan jelas mereka itu sing tidak yatuna ma'wahi lan akhor gak tahu sirik, gak tahu mateni wong, gak tahu zina. Nak nglakoni itu dosa, tapi yo ilaman sabar. Dadi sirik ora nek sempurna nek iso sirik, nek wis tobat yo tobat. Aneh-aneh. Mengen apal Quran itu sing sempurna, wah apal mendalil. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna. Iya, tapi surat Furqan itu ilaman tabah, wah aneh-aneh kok. Nah, apal saya cita itu rasa dalil. Gue simak ayo. Wah, lek apa lek saya tengok, gua nampak. Dah, semua kubu kubu. Mungkin sih lek kira contohnya sih lek kira mahu senang akik, ono ayu abdul. Sing darah ni sih lek nyembah pangeran yang Allah. wong seneng ngakei, wong nganggur, ora kenek, hukumi nganggur ora kenek, mosok ngono aja hukumi napa? Ilaman kecuali wong. Tapi dewa-dewa ana keris kok namen dilapi wae. Lho Mas ya wong sugih nek nglapi mobil. Umur toro nglapi kok gege. Tapi diyakini gowo hoki. Lah Mas ya wong nyekel duwe diyakini gowo hoki ora ora duwe duwe sumpek ora karuan. Wong sing nyekel keris ya nyekel duwe arep ndi? Ayo mesti nyekel duwe. Asire kabeh lah donya. Perkara ne ayam enak nyekel duwe. Jadi darani sirik ku nyembah ilahan akhor, nanti nyembah napa? Pangeran dia, itu sirik tenan. Iku ae ono ilaman. Ada ono gerakan mantap gitu. Itu singkatan mantap terus di bahasa Indonesia pun jamiah napa? Mantap. Dari singkatane mantap. Singkat apa jamiah napa? Mantap. Lah kula ra melok, kula sing lha. Kesuk kamera mantap. Lah perlu tobat. Aneh-aneh. Aku perlu tobat kok ono melok. Ya mergo ra wajib ning kula iki sotok mau, kula iki seneng mau, tapi nek ora wajib ora usah melok kabeh. Engko nek dikira wajib. Wah, kula nu pengen salat dadi sing gampang-gampang. Wah, kula nu pengagum Abdul bin Mas'ud tapi Abdul bin Abbas pun tak siamin nih. Kitab-kitab gunjak karangan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, Syekh Abdul Qadir padahal ketuane wali itu. Tapi iso ngarang ngono deh. Apik tenan, alam tenan. Cocok kula tenan. Ilaman kecuali wong tabah kang tobat sapa man wa aman lan iman sapa man wa amil lan nglakoni sopan amalan kan amal saleh kang apik minum sing akeh. Wong sing tau salah terus tobat, ora tobat kok terus ngamal sing apik. Faulaika mongkote mongkon-mongkon kabeh yubadi niku ganti sapa apa-apa sayati meng elek kabeh al-mukrota kang kasebut diganti hasanate ning kaapian fil akhir. Malah nak mantan preman kok tobat kok kabeh masalah lune sing elek iku diganti apik. Malah nak jere ulama sumben wong saleh mulai cilik ku gedun. Perkarane roh wong sing tau elek-elek kok dadi apik. Gedun ngene dino kan nakal. Perkarane kan gak entuk dunyo gak entuk apa? Akhirat. Entuk ya akhirat tok. Ya tapi sing roh masa lalu sapa masa depan sapa. Wa kana ana sapa apa apa kurang zat sing akeh nyukurane roh iman tur akeh welase. Alam ya jalte kese ora kisit sapa apa selalu mutasifan persifatan tidak dikaklar wa kurang roh iman. Wa man desa wong utaba itu tobat sapa men. Wah ini gini hati ini gue, ini gue khatami surat nomor ini, Furqan. Surat Furqan termasuk surat spesial ini khatam pas Dhul Hijjah. Terus bulan suci ini gue, Dhul Qodha, Dhul Hijjah, Muharram. Terus aja. Lalu Dhul Hijjah sih ngapain di saat ini. Mereka Allah damel sumpah wal fajri walayalin asr. Itu kata ulama dahulu, asr ini gue nak Dhul Hijjah kena awal. Berarti 1 sampai 10 Dhul Hijjah. Nah Ramadan kena asr itu rong puluh sampai bintun. Terus wonten sedulur malih, kula wingi kan rata terang loh ya. Sesuk kok sakit. Sampai Muharram, yes Muharram ge 1 sampai pinten? 10. Terus wal fajri wal layalin qasha. Nah iki kan malam pinten berarti. Malam bodo no malam songo. Dewane ana wae. Seneng ana kok provokasi. Oh, iki tak terang loh ki sapa isih seneng napa? Wong kok tukang fitnah malam apa? Malam Selasa. Wah kalau orang seneng aneh yang sensitif lu bicara kok malam apa jawab malam Selasa raya aman soalnya apa biasa merokokasi jadi orang waman tersamani wang ketabat tobat sepaman mintu nubi sangi busaniman Kahiroman saaliane uang fikir orang tersebut sokomar. Amilan yang ngaku di seman soleh ramal soleh. Faidah uya tu bila uai mata. Jadi uang nak kalau koyo apa nak saiki wes tobat dia kembali yang pengiran. Wes bagaimana ni tabai uang singba. Balik mana jogeman gede uang nakal ke sekali tobat wes balik yang pengiran. Faidah uya tu bu bila uai mata. Mana jogeman gede uang nakal soai so ben tobat, wis saiki soleh soai so ben rasoleh padha raro. Lah kok raro menunggu soyo raro. Ora raro kok keker menu wis biasa. Ayat iki utek se bali sapa wong ilahi maring apa rujukan kelan bali tenan. Masih bali fayujazi moko mal sapa wae iman sira ning ati utawa fayujazi ya moko mal sapa wae iman sira ning ati. Waladina lan wong akeh lan syekh kang ora bersaksi sapa man asyura kelan saksi sing palsu. dan ini dosane wong seneng ane gawe kesaksian nopo palsu. Jadi profesi sana ini pengacara hakim jaksa seneng gawe kesaksian sing palsu. Jadi duwe di seun nyekseni palsu wis dosa. Saiki nyekseni palsu ku prospek. Nah iki berarti sekoro wal batil lan batil. Wa idza marru nalikane liwatan sapa wong akeh dilaku. Wa idza marru nalikane liwatan sapa wong akeh dilaku. Kelawan barang sing ora penting. Lahun itu barang sing ora penting to agung. Minal kalami dikse sange omongan al kopi kang elek wa kiri lan liyane kopi. Maru mongko liwat sapa wong akeh kiroman kelawan terhormat. Maknanya kalau meliwati barang batil dia berlaku secara terhormat. Maknanya ora terlibat barang batil. Muridina dikse mengo kabe andu sange barang batil. Waladina lan wong akeh dadi kiro nalikane den elekna sapa ladina wa idu dikse dinasihati sapa ladina. Dinasihati bi ayat rabbim lan ayat-ayat pangerane ladina ing Qur'ane dikse Qur'an. Lam yasiru mongko ora tenang, maksudnya ora jungkel, maksudnya ora selalu yaskutu, jadi ora gugur sepung akeh alih yang atas ayat suman khali budak wa umyanan khali ngopok. Makanya kadang bahasa kasar itu penting gitu. Mereka Quran diambil kadang nganggu bahasa kasar. Ciri utama wong apik ugi nak jibret dengarkan ayatnya Allah ora ngopok ya ora budak. Ini bahasa ini kok ya ora ngopok ya ora budak. Dan rata-rata ulama ya ada cangkem elek. Mereka kadang-kadang barang saku nak diterang mahal salusan ora kasil. Sekutu itu terang secara full. Wong ape itu sopo. Wong nak diwaca no Quran orang budek ya ora. Ngopo dari lam yasiru alia sumam wamyana. Suman mana orang ngopo wamyana orang ngopo mi micah. Bal khoru balik bodoh jungkel sopo ngake samiin jungkel. Maksudnya jungkel terus ke sujud samiin khaling rumah no kabeh. Nadirina khaling dilem mikir kabeh. Muntafiina tur ngalap manfaat kate. Ketika diwaca Al-Qur'an ya siap mendengarkan, siap melakukan, siap ngalap manfaat. Orang ngopok, orang micek. Di pesane dopo orang ngopok, orang micek. Jadi barang saku kadang diterangno kudu cangkem elek. Cuma berhubung Nabi tetap ngendikan kan ora gitu. Lha nggih to berhubung Nabi darane tetap nopo? Nabi Ibrahim mecahi berhala, sampe tak bedono crito, mecahi berhala kecuali sing tuwek, sing gedhe. Terus dikalungi petek. Karena dia aling pedal, wong-wong rokape, sopo. Jadi Nabi Ibrahim yo takok nasi gue kapok ngaku Nabi Ibrahim. Karena kita takok Ibrahim tak kembali gue takok nanti. Wong berhala kok kan nakoi. Utak kembali gue takok dia wong berhala kok kan. Akhir Ibrahim bak, lah utak kemana gue takok nanti berhala kok sembah. Yo Ibrahim ngendikan ya ufil lakum wali mata abuduna min dunia. Ini tentang Quran. Ufil lu mana nih? Ya jancuk ini cara Jawa itu. Ya enggak ufin mana dia? Ufin lakum itu jancuk tenan. Masuk berolah kok. Masuk. Yang itu jancuk tenan. Ibrahim, kau itu jancuk tenan. Yang berolah kok kau nakoi. Lah kau itu jancuk tenan. Berolah kok kau nyembat. Pangeran nak ngiling no barang sing jelas ya jelas. Misalnya ada orang rabi. Dikeloni puluhan tahun. Paham ini ya? Barang kok pegat dunianya kok. Jaluk. Ibu pangeran nanya ya waqifa ta'khuduna wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa in aradtum istibdala zawjin ma kana zawji wa ataitum ihdaruna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khuduna buhtana wa ithmam waqifa ta'khuduna wa qad afdha ba'dukum ila ba'd cek mentalane mbok keloni 10 tahun mbok kei mobil lemari mbok jaluk meneh padahal tau blodor bareng afdha tau udo bareng cek mentalane. Kalau tangkem elek kula nanti nerangno ngoten terus ana wartawan seneng ngaji kula to. Bener jenengan Gus tangen. Lha iku misale lonte sing tak giake lho Gus padha. Yo dene yo wong saleh, wartawan saleh tapi pikirane dene cerdas. Allah di 10 tahun. Misale lonte paling mulah 20. 20 ping. Karena sakulane kan nak 20 sakulane piro Mas? Gak jawab kae. Setahun ada 6 juta. Lalu 10 tahun suwida lah. Lalu suwida mengenai ini yuk bujaro benar. Lalu yuk mau dipikir kau nafam. Lalu pengen anak ngeleng noy wakai fata sudunah wakod afdo ba'dukum. Lalu podo udo bareng sekolah bareng ngono kok dijaluk. Cuma pangeran ape orang biasa. Kami salah kalau tuh bayar piro orang ono itu tanpa mewah. Tapi saya pastikan, Allah nak ngiling no opo itu tegas jelas ya. Tentu no jelas. Ya ngiling no biasa. Wa kaifa ta'khuduna wa qad afdha ba'dukum bila Emong ngono gak dieling lo nyerah paham pak. Mana iki istilah ya lam yakhiru alaiha summa bawa. Wong apik ku sapa? Sing nak diwaca ayat Quran orang apa? Orang. Nah sampean ngaji ge liyo sing luwes sopan ya monggo. Tapi nek kula ora iso, iso kaya asline ora iso repot. Tapi orisinil kula karena ndak tak poles wis ngene iki artine. Ayo saja Pak, rapor to takono ki iki sing alim maknane ra koyo sing tak omongno. Nah dene ra setuju ya keliru. Ngarwan bener ku pancen artine ngono ku. Oh dibantah. Waladina lan wong akeh ya kuluna kang padha ngucap sapa waladina robbana hab lana do pengiran kita hak kula aturi marungi panjenengan lan kita menak suwe cina sing budi-budi kita wa dzurriyatina lan anak turun kita bijami lan jama li frodi lan ifrod. Jadi anak bojo soleh sedanten qurrata ayun hale sing nyenengno mripat. Jadi nomor siji wong itu ngono anak bojo ora usah GR wis nomor siji itu ngono anak bojo. Nah, dia anak di bojo sing nyenengno anak mari kita. Nyenengno maksud e piye ukurane bi anarahum. Gambare antan ningali kita gum ing kabeh hak mutiina hal itu atape la kamare banjena. Ngro anak salat ku seneng, ngro anak kok ibadah seneng, ora kok seneng dari suka boten. Pokoke manane nyenengno ya pokoke doa piye, pokoke napa? Contoh kadang bantah kue, dan bapaknya perlu dibantah, rosak. Keliru bapaknya, keliru apa? Bapaknya, saat di gede, biasa, dan cacili oleh salah. Cacili salah, itu sepura pengeran, anak gue sing salah. Di sepura sopun. Itu wak, itu apa? Kalau itu bantah sing lanang, itu sepura pengeran. Jadi itu tiga wew. Sokokat dila'il a'wat. Jadi, ego sing bengkong. Mbok kenceng no putung, mbok baro bengkong. Nanti aku harus salah, biar sampai lo nopo salah. Sepen ngamuk, wah ya kesel diri. Seneng aneh kok dibalas. Mumpah ngerbani kok ngelana. Lah kok kayak direbo malu. Biasa, aneh-aneh. Wacalan kelaturi damel pantinan lana makna ingin tolim mutaki nama ringung sing takwa imaman yang jadi pemimpin Yusuf. Jadi wong itu wong takwa lah butuh pemimpin, butuh panutan. Ulaika utawa mung ngono kabeh yuji zauna iku den wales sapa ulaika al-ghurfata ing pintu sing swarga utawa kamar sing swarga. Manane al-ghurfa adaro jatawiya tege derajat sing dhuwur fil jannah kan swarga bima sabaru sebab padha sabar kabeh ala taatillah. Wa yulaqona lan den pethokno sapa ngadep disambut sapa ngadep ditasdid. Wa yulaqona wa taqfif wa yulqona ma fathil ya sebagian kira ambutan wa yulaqona ta napa wa yulqona fiha ing dalam hurfa itu hurfa tahiyatan yang kehormatan wassalaman dan keselamatan dan malaikat itu yang malaikat khalidina khalilah kekabir dia yang dalam jannah sembeni unis warga terus hasunat api apa jannah apa yang mustaqaran dan terkoman dan panggunan yang mau diai komatin di sepanggunan mungkin lakum jadi wong akeh wa ula ikalan kaku wong akeh wa mabadahu khobaru ibadir rahman dan mutata hasunat mustaqar wa mukoma mau diai komatin lakum iya dikisitai suarga. Wa ulaika adalah fatulaika ma ba'dawilan sa'usi lafad ulaika khobaru ibadur rahman. Jadi khobari lafad ibadur rahman al-muqtada ikan jadi muqtada Allah ya ta'u wa ibadur rahman illadina yamsuna ala al-ardina wa hauna wa ida khoto ba'umul jayiluna ba'lu kul ya Muhammad pun kita bersiru ya Muhammad ya Muhammad di ahli maka tamari penduduk muka mayak ba'u bikum rabbi mayak ba'u rapaduli bikum lansiru kabe sopa rabbi pengeran insul naula du'akum pomo radunam. Jadi wong kafir sing urung iman lae ba'u بسم الله الرحمن الرحيم في الإسلام نسل في الهديبية لا أدى